Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan brosur. Ya. Yang pertama, brosur di halaman 5. Tentang larangan menjawab salam ketika sedang buang air. Dan larangan memberi salam kepada orang kafir. Ani bin Umar anna rajulan sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul falam yarudda alaihi. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seorang laki-laki memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau buang air kecil atau kencing, maka beliau tidak menjawab salamnya. Kemudian larangan beri salam kepada orang kafir. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memulai atau memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Pertanyaan, kami pernah memberi salam kepada orang kafir yang sebelumnya kami tidak tahu bahwa kalau ia seorang kafir. Dan pernah pula kami menjawab salam ketika sedang buang air. Apakah saya atau kami berdosa sampai saat ini, Ustaz? Ya, kamu tidak tahu gitu kok. Mula penai dadi wong ora ngerti toh. Nah, kalau sudah tahu, jangan diulangi lagi. Dulu karena tidak tahu, sekarang sudah tahu. Apa sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Maka perlunya ngaji itu. Kalau orang berpikir, nanu penak wong ora ngerti, ra dosa. Ya? Kamu mengatakan penak orang tidak dosa, kamu sudah berbuat dosa sebelum melakukan dosa yang lain. Dosamu apa? Karena tidak mau mencari tahu. Sedang orang mukmin itu wajib. Orang muslim itu wajib cari tahu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu apa? Ilmu yang dimaksud juga ilmu din itu. Ilmu din, bukan ilmu matematika, kimia, bukan, itu fardu kifayah saja. Tapi kalau ilmu tentang agama, wajib bagi setiap muslim. Ya. Maka itu orang muslim harus tahu tentang agamanya. Nah, sedang untuk mengetahui agama itu, Allah sudah turunkan sumbernya agama itu ini. Maka kewajiban kan? Maka Allah turunkan Quran itu liyadabbaru ayatihi, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, orang yang mempunyai akal pikiran supaya mendapat pelajaran. Jadi jangan merasa jadi orang Islam misalnya sudah sholat sudah cukup. Ya, kalau Islam itu hanya sholat, tidak perlu Quran 30 juz, perintah sholat dalam Quran cuma berapa ayat. Ayo sholat, poso, haji, itu hanya berapa ayat. Nah, karena Islam itu menyangkut segala kehidupan, dan tugas Nabi itu memperbaiki akhlak manusia itu dengan Al-Quran, maka yang jauh dengan Al-Quran, akhlaknya mesti tidak baik. Ya, mesti enggak baik. Maka Allah katakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Quran diturunkan, kamu dalam keadaan sesat, sesat yang nyata. Ya. Maka jangan hanya Quran untuk bacaan saja, Quran itu dipelajari. Ya, dengan tidak mempelajari ya tidak akan baik kalau enggak mau mempelajari Al-Quran. Apalagi masih brosur halaman 5 di hadis yang pertama. An Abi Salamata bani Abdurrahmani anna Aisyata radhiyallahu anha haddatsathu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha inna Jibrila yukri'uki salama. Qalat wa alaihi salamu wa rahmatullahi. Dari Abu Salamah ibnu Abdurrahman bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepadanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, sesungguhnya Jibril berkirim salam kepadamu. Lalu Aisyah menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah atasnya. Pertanyaan, apabila kita mendapat titipan salam dari seseorang, apakah boleh kita menjawab salam seperti Aisyah menjawab salam, Ustaz? Boleh aja itu. Karena kalau jawaban Aisyah itu tidak benar, mesti ditegur oleh Nabi. Ya, jawabnya Aisyah itu begitu, Nabi yang dititipi salam dapat jawaban Aisyah, Nabi diam, tidak meluruskan, berarti boleh, betul berarti. Apa lagi? Di daerah saya ada sekelompok orang Islam, kalau diberi salam selain kelompoknya, mereka tidak pernah menjawab salam tersebut. Bagaimana saya harus mensikapi hal tersebut, Ustaz? Serasa durusi wong kaya ngono kaya ora durusi. Dan ngusi itu buat apa kamu? Ya, jadi salam ora jawab ya wis gitu aja. Gitu. Kadang-kadang itu merasa orang lain itu tidak, orang lain itu kafir, maka tidak perlu diberi salam walaupun sholat gitu. Rasa yang paling selamat itu dirinya sendiri. Maka kalau ketemu orang-orang yang baru rasa durusi katek kewaliane. Apalagi ketika kita bangun tidur memberi salam pada ibu atau keluarga yang lain, atau sebaliknya kita mau tidur memberi salam kepada mereka, apakah demikian ini dibenarkan, Ustaz? Nah, ini tuntunannya orang kuwi. Nah, arep tidur itu orang beri salam. Arep tulu itu doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Ora kok bangun tidur assalamualaikum. Piye gawe ajaran dhewe kamu. Nanti kalau yang dengar anakku penglindur gitu ya. Jadi agama itu ya yang sudah jelas-jelas ada tuntunannya itu kamu amalkan. Yang belum tahu jangan diamalkan. Ya, yang perlu dasarnya jangan ngamalke terus lagi ngene iki entuk ora ya. Yang jelas ada saja ndak kamu amalkan kok kamu bikin sendiri itu gimana? Ya. Padahal Nabi mengatakan man amila amalan laisa li amrina fa huwa raddun. Ya, kalau tidak tahu apa diamalkan tanpa ilmu itu, tanpa dari Nabi diperintahkan, Nabi dicontohkan, Nabi ditolak itu. Dan yang jelas ada tuntunannya itu diamalkan itu pasti benar. Yang belum tahu jangan mengamalkan wala taquma laisa laka bihi ilmun, itu belum tentu kamu rasa ngamalke. Apalagi pada dasarnya salam adalah doa yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang membuat prihatin pada umat Islam yaitu bila mana ada seseorang memberi salam tapi pada saat dia mau melawak atau ndagel dalam acara sampursari misalnya, dan dalam acara glamor pada TV-TV swasta yang ada di Indonesia. Subhanallah, ternyata si pengucap salam tersebut seorang yang tahu tentang Islam. Pertanyaan, bagaimana hukum orang yang mengucap salam dalam acara tersebut, apakah boleh dijawab, Ustaz? Ya memang salam itu kalau apa itu ucapannya itu diucapkan pada orang Islam dan yang mengucap juga orang Islam kan boleh dijawab. Hanya kebanyakan kita itu tidak ngerti salam. Jadi salam itu sekarang sudah seolah-olah bukan doa lagi, sudah bukan doa tapi sekadar untuk alat komunikasi aja. Ya assalamualaikum, jreng jreng jreng jreng jreng. Lang doa kok di jreng jrengi piye coba? Kan gitu kan? Doa apa ngono ku ya terbentik dalam hatinya berdoa tenan. Nah, mulai ora kabul. Tidak kabul. Doa, kalau orang mengerti, assalamualaikum, wajiban saya mendoakan kamu salam, berarti jangan sampai kamu tidak selamat karena perbuatan saya, karena ucapan saya. Berarti saya harus menjaga betul, jangan sampai karena perbuatan, karena ucapan saya, orang yang saya ucap selamat tadi tidak selamat. Pertama. Yang kedua, kalau kamu mengendaki saudaramu tadi selamat, jangan membiarkan saudaramu berbuat dosa, berbuat sesat. Maka kewajibanmu, kalau melihat saudaramu kepingin selamat, kalau dia menempuh jalan sesat, dinasihati, diberitahu. Nah gitu. Tapi sekarang ucapannya musam, sekedar ucapan saja kok. Jadi tebarkan, Nabi mengatakan tebarkan salam itu, ya mengucap salam tadi, tidak menjaga keselamatan. Tidak menjaga keselamatan. Enggak sama muslim tadi kan saling, sekarang zaman sekarang itu saling tidak menyelamatkan kan sekarang. Saling tidak menyelamatkan. Walaupun ketemu assalamualaikum, tapi sebenarnya tidak menjaga keselamatan. Justru kalau ada usaha untuk mengajak kepada keselamatan, dihalangi, dirintangi. Inilah kondisi umat Islam sekarang itu, salam hanya di mulutnya saja. Tidak seperti yang diucapkan, yang dikehendaki Rasulullah. Coba dibaca surat Al-Maidah ayat 8. Itu. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Ini kebenciannya itu kepada seseorang membawa, menyebabkan dirinya tidak berlaku adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Karena rasa kebencian sehingga berlaku dolim. Walaupun benar dikatakan salah, saya enggak suka kok dengan itu kok. Walaupun benar. Itu berlaku dolim. Karena kebencian tadi. Walaupun kalau ketemu ya ngucap salam. Tapi didorong rasa kebencian tadi, sehingga dia menjadi saksi palsu. Suka memutar apa itu kenyataan. Baik katakan buruk, benar katakan salah, bikin tentram katakan bikin resah. Nah itu. Itu orang-orang semacam itu. Tanggung jawabnya berat nanti salah. Kalau perlu menyebar fitnah, ya, sedang fitnah itu besar dosanya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Al fitnatu akbaru minal qatl. Lebih dahsyat, lebih besar daripada pembunuhan. Maka ancaman Allah kepada tukang fitnah juga keras. Ya, siapa yang membenyok fitnah, menyebar fitnah pada orang-orang mukmin tidak bertobat, innalladzina fatarul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Ya, orang yang menyebar fitnah terhadap orang mukmin laki perempuan maupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Dia akan diberikan, diancam oleh Allah dengan siksa jahanam dan siksa yang membakar. itu orang yang suka menyebar fitnah. Nah, jadi salam itu hanya untuk merah-merah bibir saja. Sebetulnya dia tidak menjaga keselamatannya, tidak. Tidak menjaga keselamatan. Ketemu ucapan selamat, tapi sebetulnya dia tidak suka. Kalau yang diucapi selamat itu selamat betul, enggak suka. Maka dia akan selalu berusaha untuk membuat supaya tidak selamat. Orang-orang munafik semacam ini, itu sifat munafik yang melekat pada dirinya. Salamnya salam palsu. Tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Yang sesungguhnya. Ya, apalagi. Kami sering menjumpai dari kalangan muslim yang mengucapkan salam. Kemudian masih ditambah dengan ucapan salam sejahtera untuk kita semua. Utamanya apabila pejabat mengawali pidato. Apakah yang semacam ini dibenarkan, Ustaz? Nah, dibenarkan saja oleh pejabat itu. Nah, Mbah. Jadi yang betul itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup. Tambah salam sejahtera ditambahi doa ya baik saja wong dia nambahi doa kok. Salam sejahtera, selamat ditambah dia dan sejahtera untuk kita semua kan gitu kan? Doa boleh saja wong doa. Apalagi apabila ada kerumunan terdiri dari 3 orang atau lebih, bagaimana sebaiknya kita mengucapkan salam? Apakah sekali saja atau 3 kali salam? Soalnya selama ini, ketika tiba di tempat kerja, saya berjabat tangan sambil mengucapkan salam 1 per 1, yakni jabat tangan sesama muhrim. Jadi dalam kerumunan beberapa teman saya mengucapkan salam beberapa kali, Ustaz. Kalau maca selawat, salaman satu-satu kalau maca selawat gitu. Kamu tadi membaca brosur tadi enggak kamu lihat. Di situ ada kerumunan orang. Nabi mengucap salam. Ya. Ora kok siji-siji assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana kerumunane wong 1000 ya. Jadi sampai banyak sekian ini. Saya suruh mengucapkan salam satu-satu ya meniren. Begitu saya masuk assalamualaikum sudah saya. Ya. Maka ada tadi perintah tata cara menjawab salam yang sedikit mengucap salam kepada yang banyak. Sudah diterangkan itu kok tadi di situ kok. Yang sedikit mengucap salam kepada yang banyak. Nah, maka itu saya datang sedikit dong, saya seorang diri masuk di kelompok yang banyak. Saya yang mengucap salam, bukan bapak-bapak yang mengucap salam. Saya yang mengucap salam, assalamualaikum. Nah, semuanya menjawab, waalaikumsalam. Sudah cukup. Menawi wong telu, disalami kabeh. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, wong telu ya sikat, ping telu rampung. Lah nek kerumunane wong akeh. Cara begitu tidak nurut tuntunan. Nah, apalagi? Memberi salam adalah sunnah. Tetapi menjawab salam adalah wajib. Namun kadang kita menemui orang saat kita memberi salam, jawabnya acuh tak acuh. Padahal orang tersebut sudah Islam, sholat dan sering mengikuti majelis-majelis taklim. Apakah perlu kita menegurnya dan memberi pengertian? Dan andai kata kita memberi salam kepada jamaah yang banyak, bolehkah kita tambah dengan assalamualaikum semuanya? Menjawabannya, Ustaz. Kowe iki ngomong apa, Gak? Assalamualaikum semuanya. Nah, kum sudah kamu semua. Ya. Assalamualaikum semuanya. Ya. Kalau anak putri ini, ya. Assalamualaikum, waalaikuna. Gitu, Ustaz. Kum itu laki-laki, nek kuna perempuan. Apa ngono? Assalamualaikum, waalaikuna, warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh. Lah saya belum tahu tuntunan dari Nabi yang begitu itu. Ya, Nabi ya, salam sebentar ya, assalamualaikum. Ya sudah, waalaikumsalam. Satu ya assalamualaikum, salam ya, banyak ya assalamualaikum. Lagi perempuan jadi satu ya assalamualaikum sudah. Lagu lalu assalamualaikum. Sing dipisah salam laki tok ya perempuannya tidak tambahi waalaikumsalam. Nah itu tambahan-tambahan itu. Apalagi salam pada hakikatnya adalah memberi atau menjaga keselamatan sesama muslim. Banyak di antara orang yang pada dasarnya hanya mengucapkan saja, yakni tidak mengerti artinya. Mohon tausiahnya, Ustaz. Ya yo tak terangke mau kok. Assalamualaikum, udah. Para assalamualaikum kok ngrasani. Ya. Jadi pengertian assalamualaikum mudah-mudahan kamu selamat. Warahmatullah dan diberi rahmat oleh Allah, wabarakatuh dan berkahnya dari Allah. Jawabnya sama aja begitu. Nah, berarti antara yang diberi salam dan yang menjawab salam sama-sama harus menjaga keselamatan. Gitu? Nah, kalau itu ditebarkan saling menjaga keselamatan, maka kata Nabi, muncullah kasih sayang di antara kamu. Kalau sudah muncul kasih sayang di antara kamu sesama muslim, berarti kamu orang yang beriman. Kalau kamu orang yang beriman, berarti berhak menempati surga. Karena Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak mungkin masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Jadi sesama mukmin itu berkasih sayang, tidak saling membenci. Walaupun beda paham, beda pendapat, tapi rasa kasih sayang. Pendapatmu karo pendapatku beda, tapi Islammu karo Islamku podo. Berarti kowe karo aku sedulur. Dulur aslimu, al-muslimu, ahul muslim. Perkara beda pendapat, ora masalah. Nanti Allah yang akan menentukan penilaian pendapatmu, apa aku yang salah atau yang benar. Itu kan? Terus Nabi meneruskan, hal atulukum ala sayin idha fa'altumuhu tahabbabtum. Apakah mau kamu saya tunjukkan sesuatu, apabila sesuatu itu kamu laksanakan, muncullah rasa kasih sayang di antara kamu. Sesuatu itu apa? Kata Nabi, afsu salam bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Jadi menebarkan keselamatan, bukan ucaplah salam, bukan. Jadi konsekuensinya mengucapkan salam tadi doa, konsekuensinya menjaga keselamatan. Maka kalau sama muslim saling menjaga keselamatan, jangan sampai itu. Karena orang muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Kalau sampai saya menginjak-injak kehormatan saudara saya, menyakiti saudara saya, merugikan saudara saya, itu dosa saya, maka saya jaga. Sama muslim itu seperti satu tubuh. Kalau saya menghina saudara berarti menghina diri saya sendiri. Nah, maka itu kalau itu dilaksanakan, menjaga, menebarkan salam, kamu menjaga keselamatan saya menjaga keselamatanmu, sehingga antara kamu dan saya mesti ada rasa kasih sayang. Lah ini hilang sekarang di tengah-tengah orang Islam itu, hilang, tidak ada itu. Lagi beda pengajian, beda paham, wis diusir kok. Kamu baca koran Jateng Pos itu ada? Ada yang baca? Koran Jateng Pos itu. Majelis Tafsir Al-Quran, MTA, di Demak digeruduk banser. 300 banser. Digeruduk pakaian dinas. Ya, padahal ini orang ngaji Quran dan Sunnah. Banser Islam apa rata? Nah, sing Islam ini sumbernya apa? Sing dikaji apa? Ya, anak kowe ngarani MTA itu aliran sesat. Coba rungokno tenan, meluwo duduk di situ sing dikaji apa? Quran apa hadis, nek sesat salah beneri piye? Kan gitu harusnya. Ora mudeng Quran ngarani sesat. Banser to, Pak. Barisan serbaguna. Serbagunae ora dienggo kuwi. Maka saya sangat memprihatinkan. Sayang, sangat saya sayangkan. Menghadapi orang-orang semacam itu bagaimana? Lu terang, nek isi Quran itu betul loh ya. Si Quran itu betul. Jawa apa itu? Jateng pos. Digerutuk banser terpakaian dinas. Gagah-gagah, serbaguna. Gue bubarke pengajian barang. Coba. Na'udzubillah. Ya, nah kalau memang aliran sesat, nek konsekuen ya, MTA itu aliran sesat, berarti kowe sing aliran selamat. Aliran sesat wani buka pengajian diterangkan umum, lah kok kowe sing selamat malah rawani. Ya, harusnya kamu lebih berani. Lah ora ndek corong radio rene ya tak sili. Tak sili wis, metu radio ini pidato lewat ini boleh silakan. Rasa bayar wes, rasa bayar. Kapan besok minggu akan datang sini pidato lewat mimbari jejer sama saya boleh, mari gantian nanti. Nanti kalau yang saya terangkan jamaah biar tanya pada saya, yang kamu terangkan biar ditanya oleh jamaah ini, ya karena agama itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Nah orang yang Quran dan Sunnah sudah ngerti, mesti tidak mau ngaji agama di dongengke kuwi ora gelem. Zaman dulu saya kecil itu dongenge kancil nyolong. Kuwi iso ngapusi gajah barang kuwi. Iya enggak? Gajah barang mlebu. Sudah kancile katanya dulu nyemplung sumur. Wah, tuh gajah. Nah, diapusi kancil kowe nang kono apa cil? Wah, duluan kalau bumi ini apa langit arep ambrol. Aku ndelik nang kene. Nah, gajah terus kepengi delik. Oh ya nek ndelik aku tak minggir kowe nyemplung sik. Nah, akhirnya munggah nang geger-geger wis mencolot karya selamat jah. Ceritane ngono. Terus kancil nyolong timun, ketangkep. Sesuk arep wis dikurung arep dibeleh disate. Nah, ada asu datang. Kan gitu tuh ceritanya. Cil, kok kamu di situ? Sesuk aku harus dimantokke. Dipekke anake sing duwe Tegal. Ya. Wah. Tak gantine nak nu cil. Wah, ya aku wedi ngono disengeni wong aku calon mantu kok. Akhirnya apa? Dibujuk-bujuk aku, ya wis. Anakku nak disengeni majikanku ya kowe mlebu rene tinggal lunga wis karya tam. Ketika itu, ya, ketika sekolah jam, koyo-koyo tenan. Ya enggak? Wah, berarti asuit kapusan karo kancil. Gajah kapusan karo kancil. Sumbernya apa itu? Sumbernya dari mana? Nah, sekarang cerita semacam itu anak-anak sekolah wis ora payu. Dalaku dah. Maka itu. Jadi kalau dulu manut-manut karo gurune. Karo gurune ngomong apa wae turut sudah. Nah, sekarang enggak bisa. Nah, anak sekarang mulai cerdas. Guruku ngomong ngene, lah kok nggon TV kae kok ora ngene. Nggon internet kok ora ngene. Wah, sudah. Nah, bagaimana kan? Nah, maka itu jangan kalau memang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Dan urusan yang saya baca di Jateng Pos itu ya urusan tahlil dan tidak tahlil juga. Di sini-sini tenang lagi. Lah wong mung ente ora tahlil kok pengajian digeruduk coba. Padahal tidak pernah ngalang-alangi kowe tahlil, tahlil lo. Mempeng kok tahlilan wae ora apa-apa. Nek aja ngajak aku ora gelem. Lah kowe dhisik gelem? Iya dhisik aku ora ngerti, sik aku wis ngerti gitu lho. Ngerti. Dia kan memalukan toh. Islam wis salat, padahal ciri-ciri apa yang dikatakan Nabi orang Islam itu orang yang salat. Iki wis salat lho. Tambah mau ngaji diusir. Ora gelem delok sing mbok kaji iki apa coba tak deloke mbok gitu lho. Wong katanya begini, katanya begitu. Lah kok mung katanya. Quran itu mengatakan kalau kamu dengar sesuatu tabayun, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu, tabayun. Wong Quran ya jelas, mungkin Quran yang dikaji di MTA kalau Quranmu ya padha. Ya padha. Lah aku Quran ku ora kok ora tau ngajarke ngono. Kapan kowe sinau Quran? Wong Quran mung mbok waca tok ora tau mbok sinau kok ya to? Nah, itulah sebetulnya itu memprihatinkan dan memalukan. Maka seluruh warga MTA mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah. Nah, sabarlah nanti. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'asabirin. Kalau tidak salah begitu, coba dibaca. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu biru, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dan sholat, sabarlah. Sabar itu tetap bertahan dalam walaupun dalam kesedihan. Ya. Diusir, tidak boleh. Di sini ada ngaji, tidak tetap kita tetap ngaji. Ya. Allah katakan, kalau tidak boleh Quran dikaji, maunya kan memadamkan cahaya Islam. Nur cahaya Quran itu mau dibumpet, jangan sampai tersebar kemana-mana. Tapi Allah berjanji, wallahu mutimmun nurihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Quran. Sekalipun orang kafir, orang musyrik tidak suka, tetap akan disempurnakan. Tidak bisa Quran dikaji, ya, dibendung, cahaya Quran sudah mulai memancar, tidak bisa. Kamu bendung lewat mana? Kita tidak datang ke sana. Orang-orang yang dengar Quran datang ke sini. Enggak, tadi saya dengar ada dari ibu dari Banyuwangi datang ke sini. Saya tidak datang ke sana penyebaran Quran. Nah, akhirnya datang ke sini krungu radio. Ya, radio yang merangkan Quran itu menyebar teman-teman. Sebetulnya gampang nek kowe ora seneng, ora cocok dengan kajian itu aja ngrungokke. Aku ya ora tau tekan nggonmu kok salahmu kowe ngrungokke. Ha itu ta? Ha itu. Ora suaramu mlebu ning radio kok. Lah sing lebokke sapa? Radiomu nek pancen ora gelem kelebon swara iki, aja mbok setel gelombang iki. Kowe ora aram mlebu. Nah, wah marai panas, mulo aja ben adem aja mbok setel radiomu. Setel dandut wae. Dandut, saya sentel bangsa ini ngono-ngono kuwi wis. Hatimu rak terhibur iso karo jengklekan gitu loh. Aja nyetel kajian Quran. Quran itu hanya orang-orang yang beriman yang bisa menerima. Ya. Nah, itu kalau untuk mestinya kalau menerangkan Quran begitu kan untuk kalangan sendiri. Khusus untuk warga MTA. Ya iya usah warga MTA lah. Kau yang ngerungoknya salahmu tau. Itu ya. Warga MTA di seluruh daerah ada. Mulai disetel ke lewat radio. Yang tidak bisa datang ke sini biar lewat radio. Nah kamu bukan warga MTA kok. Ya ikut-ikut. Pertama. Yang kedua. Quran tidak bisa untuk warga MTA. Atau enggak bisa. Karena Allah mengutus Nabi menyebarkan Quran itu. Kafatalin nas. Seluruh umat manusia. Maka Majelis Tafsir Al-Quran melengkapi dakwahnya dengan radio biar tersebar di seluruh dunia. Baik yang suka maupun tidak suka biar terdengar itu. Ya kan? Tapi tidak memaksa kamu harus ikut, tidak. Faman syafal yumin, faman syafal yakfur. Kamu iman boleh, kafir boleh. Mengimani Quran boleh, mengkufuri Quran boleh. Tapi Quran tetap disuarakan. Wong pidato lewat radio malah lewat TV. Ya dah? Yang batil-batil aja wani terang-terangan kok, makhluk yang hak malah tidak. Dan meyakini sesuatu yang hak harus disampaikan. Dan ini dilindungi oleh undang-undang negara kita melindungi. Kenapa kita harus takut? Diusir. Ya, di Pituruh Purworejo diusir. Rumah yang untuk ngaji disegel. Ya, pengajian enggak boleh, tetap jalan. Ya, Sidoarjo ya begitu, Jawa Timur. Ya. Papa nama mulai kemarin jam 1 malam katanya dicabuti papa nama MTA USBN, cabutono. Esok dipasang yang lebih gede. Enggak apa-apa, cabutono. Katanya mau tempat yang untuk majlis, untuk ngaji itu beri batas waktu sampai tanggal 11 kemarin. Sampai tanggal 11 tidak dibongkar tempat ngajinya, mereka yang akan bongkar. Telepon pada saya, silahkan biar dibongkar mereka. Gua ngaji ya dibongkar. Ya, barang untuk pelacuran malah dilindungi. Ada enggak rumah untuk pelacuran? Apalagi daerah-daerah itu, Surabaya, daerahnya kota-kota besar, yang kota kecil ya ada kok. Apa kamu suka? Ya, jadi melihat peristiwa-peristiwa yang disebut di dalam, diterangkan dalam surat kabar, yang ditulis ini terjadi di mana-mana. Coba ini, coba dipasang ini ada, tolong dibaca ini. Apa begini itu kita biarkan? Sepasang pelajar membuang bayi terancam putus sekolah. Ya. Pelajari wis isa ngetengi kancane itu. Melihat begitu apa kita tidak prihatin? Itu sakit hatinya, maka diobati dengan Quran. Kalau mau menerima Quran, tidak akan begitu itu. Baca itu, sepasang itu. Sepasang pelajar pembuang bayi terancam putus sekolah. Boyolali. Sepasang ya, pelajar. Lari sekak tau, mengkulan kono lho, mbayo lali. Sepasang pelajar tersangka pembuang bayinya di hutan milik perhutani KPH Telawa, Kecamatan Juwangi, terancam putus sekolah. Pasalnya, pengajuan penangguhan penahanan yang dilakukan pihak tersangka STH 16 tahun dan PRD 16 tahun ditolak. Penasihat hukum kedua tersangka Alif Arifin mengatakan pihak keluarga tersangka sudah mengajukan penangguhan penahanan ke Polres Boyolali dan Kejaksaan Negeri atau Kejari. Alasannya kedua tersangka yang tercatat merupakan murid kelas 3 sebuah SMK dan SMA itu tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Kelas telu wis arep ujian, ya ta? Kelas telu. Lah kok ngetengi kancane? Nah, karepe kan mesake iki kok nek nganti ora entuk sekolah mung kari ujian. Ya. Lah dengan ngetengi kancane iki malah ndang lulus. Ora usah ujian wis lulus gitu loh. Terus menurut dia, pihak sekolah tempat kedua tersangka menempuh ilmu juga telah menyatakan dukungan agar keduanya ditangguhkan penahanannya dan bisa mengikuti pelajaran lagi. Selain itu, kedua orang tua tersangka juga sudah berdamai dan tak akan menuntut. Keluarga kedua tersangka sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, bahkan berniat akan menikahkan keduanya. Dalam surat permohonan penangguhan penahanan itu sudah disertai surat keterangan dari pihak sekolah. Tetapi permohonan penangguhan penahanan yang kami ajukan ditolak kata Alif Arifin kepada wartawan Jumat. Pihaknya pun menyatakan menyayangkan penolakan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya tersebut. Karena akibat penolakan itu, hak kedua kliennya untuk mendapatkan pelajaran di sekolah terabaikan. Sementara itu, Kapolres Boyolali AKBP Budi Haryanto melalui Kasat Reskim AKP Parwanto dan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Aibtu Ekowati dihubungi wartawan mengakui pengajuan penangguhan penahanan kedua tersangka tidak dikabulkan. Ditolaknya permohonan itu karena sejumlah pertimbangan. Di antaranya, lokasi tempat tinggal kedua tersangka sangat jauh dari Polres Boyolali, yakni di Juwangi dan Grobogan. Jauhnya tempat tinggal tersangka juga dikhawatirkan menyulitkan penyidikan dan pemantauan oleh petugas. Saat ini berkas perkara kedua tersangka juga sudah dilimpahkan ke Kejari, sehingga sudah menjadi kewenangan Kejari untuk memberikan penangguhan penahanan kedua tandasnya. Seperti diberitakan, kasus penemuan bayi di hutan petak 16P RPH Ngaren, BKPH Kedung Cumpleng, KPH Telawa di wilayah Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi pada Kamis 12 September akhirnya terungkap. Orang tua sekaligus pembuang bayi laki-laki itu adalah STH 16 tahun, warga Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, dan PRD 16 tahun, warga Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Nah, itu sing ngoyak-ngoyak MTA pengajaran Grobogan kuwi. Nah. Iya, Grobogan kuwi ngeteke pengajane ora entuk. Dung ora entuk, ora entuk izin. Ora entuk ngaji nang kono. Nek ngono iki malah piye coba? Dibelehke ta karo Gusti Allah. Terus keduanya merupakan sepasang pelajar yang berpacaran. STH merupakan siswi sebuah SMA di Grobogan, sedangkan PRD adalah siswa SMK di Juwangi. Keduanya telah berpacaran sejak Januari 2013 lalu. Selama berpacaran, keduanya berulang kali melakukan hubungan intim di sebuah warnet di Juwangi. Ya, itulah. Itu gejala rusaknya moral. Rusaknya moral. Generasi muda. Belum lagi saya mau cerita lihat tayangan TV. Hati-hati sekarang ibu-ibu. Ya. Yang menjadi pengedar narkoba itu putri-putri cantik. Jadi wong ayu-ayu no. Kajobo ngedol barange. Ya. Ngedol itu. Narkoba. Bahaya sekali itu. Masa orang Islam melihat berita-berita begitu tenang-tenang saja? Mesti disari. Mengapa bangsa kita yang mayoritas beragama Islam seperti itu terjadi? Sebabnya apa? Jauhnya dari tuntunan agama. Tidak ada sebab lain. Jauhnya dari tuntunan agama. Maka rusak akhlaknya. Sedang Rasulullah diutus oleh Allah memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah memperbaiki akhlak manusia. Untuk memperbaiki akhlak ini, diberi alat oleh Allah. Standar akhlaknya Quran ini. Quran. Di samping itu perilaku Rasulullah sunnah. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u ni. Ini Nabi itu. Maka Nabi mewariskan Quran dan sunnah dijamin. Siapa? Pegang teguh dua perkara itu, lan tadhillu, tidak akan sesat. Mafhumu khalafahnya, kosok balinya, orang yang mengabaikan Quran dan sunnah, pasti sesat. Jadi dua pelajaran kan sesat itu. Kepala mahkamah pengadilan baru dilantik 2 bulan, sesat. Ya, Itu bukan rahasia umum. Tangkap. Ya. Wes sesat kadangkala orang ngakoni atau orang seleh nyangkut-nyangkut nganti presidennya nesu. Presiden nesu katanya ada Bunda Putri. Nah, ini Bunda ya mesti Putri dah ya. Bunda Putri yang sangat dekat dengan Presiden SBY yang mempengaruhi akan adanya reshuffle kabinet itu langsung SBY. Ya, si Fulan itu 1000% bohong. Kalau mengatakan begini 2000% bohong. Wong yang wis ketangkep salah, manusia salah, tapi Nabi mengatakan sebaik-baik orang yang bersalah segera tobat, ora nyokoti wong liya gitu-gitu. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Semua manusia itu mesti punya salah. Sebaik-baik orang yang salah segera bertobat. Zaman Rasulullah ada wanita berbuat zina sampai hamil. Ketika hamil dia menyesali, sadar bahwa ini perbuatan dosa, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berbuat zina. Tolonglah ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah. Ya. Daripada nanti saya dihukum di sana, tolong tegakkan. Nabi waktu itu sampai enggak percaya orang ini apa gila apa kok menyatakan. Nah, pertama enggak diperhatikan. Sampai ditunjukkan saya hamil ya Rasulullah. Ya sudah tunggu sampai anakmu lahir. Setelah anaknya lahir, datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya hasil zina sudah lahir. Tolong tegakkan hukum Allah. Ya, susui dulu anakmu. Biar sampai agak besar bisa makan sendiri. Ya, singkatnya setelah disusui sempurna, disape, bisa megang makanan sendiri, datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah bisa makan sendiri. Ya, sudah selesai kami menyusui, 2 tahun sempurna kan? Tolong tegakkan hukum Allah. Panggil sahabat-sahabat Nabi. Ini, wanita itu rajam sampai mati. Udah, kakinya dibelok, dipendem gitu. Tangannya diikat, lempari batu, kepalanya sampai mati. Setelah mati, Nabi mengatakan, taubatnya wanita ini kalau dibagikan seluruh jazirah Arab ini, semua dapat bagian. Artinya, wanita ini betul-betul bertobat dari kesalahannya. Rana sengerti, tidak ketangkep basah, enggak ada yang tahu, dia datang sendiri kok. Dan tidak nyangkut, karena saya itu yang menzinai saya, tolong juga dirajam. Enggak yuk? Enggak. Sebab dia tahu, itu urusan dia. Saya berzina dosa. Yang menzinai saya juga berdosa. Saya bertobat. Perkara yang menzinai saya bertobat atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Ditata dengan sekarang. Tangkep kursinya, kok dikantane. Kayo, kayo, kayo. Masa sing dihukum ke aku tok. Nah. Sing dihukum ke aku tok. Nah kalau jamaah wanita tadi, karena saya merasa salah, saya bertobat, kalau saya dihukum sampai mati, saya terima ini hukuman buat saya. Adapun orang yang menzinai saya, kalau dia mau bertobat datang kepada Rasulullah minta ditegakkan hukum Allah, ya biar kalau dia tidak bertobat, urusan dia pada Allah nanti. Paham gak ini? Kenapa tidak nuduh-nuduh liane? Orang sambok tuduhnya jelas kalau kamu belum punya suami kok hamil ini mesti kowe zina. Tetapi dia mengakui bukan saya zina itu karena saya diperkosa atau karena mau diajak terus dibayar, bukan, mengakui bahwa saya yang berdosa. Adapun laki-laki yang menzinai saya, dia juga berdosa, tapi dosa itu urusannya nanti dengan Allah. Saya bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia diterima hukuman Allah nanti. Itu hebatnya. Tidak seperti kita sekarang ini. Mengkonco cedak, kan dia pengen gane dulan rono. Tidak. Maksudnya dihukumi golek kanca. Bareng kancane akeh nang hukuman. Nek kursi ra nek wong isin kok. Disidang lho cek guyang-guyu kok. Cek guyang-guyu, cek seneng sisa melambaikan tangan karo sing ngene. Rasa ana ya ning akhirat. Ning dunya kowe ra kapok. Rasa ana wis. Nah, yang begitu itu tunggale akeh. Ya. Dan tidak hanya korupsi, moral bangsa ini sudah naudzubillah. Jadi anda pelajar karek ujian mateng. Sangat memprihatinkan itu. Kok iso ono sing ngajari sapa? Bahkan ada cerita saya diri itu. Anak-anak bayi dititipan, omongan bayi itu. Ya, titipan. Kan ada toh, bapaknya sibuk, anaknya sibuk, anaknya dititipkan di tempat penitipan. Ya kebetulan di antara pengasuh penitipan itu bandar narkoba atau ya mengkonsumsi itu. Bayi baru 4 tahun didulang narkoba. Apa yang terjadi? Mulai itu sebetulnya kalau pribadi saya ya, sekarang itu yang digencar-gencar kan yang dituduh teroris, teroris, teroris. Terang, teroris kok mesti orang Islam. Betul memang teroris, teroris itu suatu perbuatan kejahatan. Tapi jangan diidentikan dengan Islam. Teroris itu bukan Islam dan Islam bukan teroris. Bukan. Kalau dilihat bahayanya teroris yang ada itu lebih berbahaya narkoba ini loh. Dari anak kecil sudah begitu kok. Dirusak mulai kecil. Maka sekarang sudah sampai kemarin berita di Karanganyar tertangkap 3 kilo apa berapa? Karanganyar. 3 kilogram hampir semua di nah, itu pada alat perusak bangsa, generasi bangsa. Dirusak sejak kecil. Kalau teroris itu misalnya bedas ke bom di sini, sing mati mungkin itu. Tapi si enek salah sing urip. Lah apa dibiarkan? Tidak, itu juga harus diberantas. Tapi harusnya pemberantasan terhadap narkoba itu harus lebih keras. Karena ini akan membawa kerusakan mulai generasi muda. Sampai tua sudah. Itu lebih teror daripada teror yang dikatakan teror-teror. Islam bersih semua dari itu. Adapun misalnya pelakunya orang Islam, ya, jangan terus naik teroris mesti orang Islam, bukan. Memang di negeri Indonesia mayoritas beragama Islam. Sing ning penjara kuwi tileke wong Islam kabeh entek kok ya. Agamamu apa? Islam, agamamu. Tapi di daerah negeri yang Thailand apa yang mayoritas beragama Buddha, sana teroris-teroris ya orang Buddha. Ning penjara no kae ya wong agama Buddha. Itu lepas dari itu semua kita prihatin. Memang teroris ya memang harus diberantas, tapi ini lebih teror daripada teroris-teroris tadi. Bahaya narkoba itu lebih sangat berbahaya. Merusak sejak generasi muda. Nah ini diselamatkan dengan Quran tadi. Maka kalau kajian ngaji Quran, ngaji sunnah, tidak boleh. Berarti bangsa ini tidak suka kalau akhlak bangsa ini jadi baik. Karena manusia jadi baik, akhlaknya jadi baik dengan Quran dan sunnah. Tanpa Quran dan sunnah tidak mungkin akan jadi baik. Itu harus menjadi keyakinan bagi setiap muslim. Maka kita, warga MTA, tidak rela bangsa ini rusak. Maka kalau kita tidak bisa menanggulangi yang rusak tadi, paling tidak itu kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Menghambat kerusakan jangan lebih parah. Kuang fusakum wa ahlikum. Nah itu perintah Quran. Syukur kerabat-kerabat dekat mau dipanggil, diajak. Dari jauh mungkin syukur mau dipanggil, diajak ngaji Quran. Kalau tidak mau, jangan menghalangi. Syukur kue gelem ngaji, kalau tidak mau, jangan mengganggu. Karena kajian MTA ini dilindungi oleh undang-undang hukum negara kita melindungi. Jangan mengganggu. Ya. Kamu yakini keyakinanmu seperti itu, sebarluaskan keyakinanmu, kita sebarkan keyakinan. Antara kamu dan kita, kalau kamu muslim, kami muslim, beda paham dalam sesuatu hal, masing-masing mari fastabiqul berlomba dalam mencari kebaikan. Berlomba-lomba. Jangan bermusuhan, tapi berlomba. Berlomba-lomba. Nanti Allah yang akan menilai. Sehingga sesama muslim jangan menjadi musuh karena beda paham. Karena al-muslimu akhul muslim. Yang muslim satu dengan yang lain itu saudara. Kamu muslim, saya muslim, saudara. Perkara kamu suka tahlilan untuk orang mati, saya enggak suka, itu urusan lain. Itu urusannya dengan Allah nanti. Ya. Kamu jangan maksa saya untuk ikut. Dan saya tidak memaksa kamu untuk berhenti. Ya. Mari silakan. Nah, yang bisa ketemu, mari kita bekerja sama. Kita kerjakan bersama-sama. Yang memang bisa ketemu. Yang tidak bisa ketemu, ya sudah sama-sama kerja menurut keyakinannya masing-masing. Dengan orang agama lain saja kita bisa bekerja sama, bisa rukun, apalagi dengan sama muslim. Ya. Dengan orang kafir aja bisa kok kita kerjasama, hubungan dagang, wah silahkan. Masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Urusan agama, laksanakan menurut keyakinanmu. Tidak usah ngajak saya muslim. Urusan agama, saya. Tidak usah ngajak kamu. Ini umat Islam mau menyediakan korban. Ya tak? Korban itu urusan umat Islam. Kalau urunan sapi paling banyak berapa orang? 7 orang. Ojo terus golek gampang kancamu ora Islam barang ayo urunan korban. Nah, berarti kowe memaksa orang bukan orang Islam suruh ikuti ajaran Islam. Enggak boleh itu. Nah, kalau orang bukan orang Islam nitipkan kambing atau sapi untuk dikorbankan kepada serahkan panitianya titip sapi melu-melu untuk kurban dagingnya tolong dibagi-bagi, boleh enggak itu? Boleh. Boleh. Lah nek bukan orang Islam terus mbeleh sapi nyoh dagingnya bagekno tak belehe. Bagekno aku melu titip kurban iki wis tak beleh iki mosok iki kare ngeleti karo ngedum, boleh enggak itu? Enggak boleh. Nah, kalau yang menyembelih juga muslim panitia kurban tadi silakan nek mbok beleh dhewe kene kon bagi dagingnya, padha karo bagi bangke. Ya. Itu indahnya Islam itu, situ enggak punya musuh Islam itu. Enggak punya musuh. Apalagi? Apakah salam juga dibenarkan diucapkan di tempat-tempat yang tidak pernah dihuni atau rumah kosong, bangunan-bangunan tua, tempat yang dianggap sakral dan sebagainya, karena pada umumnya masih terjadi di mana-mana dilakukan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau kamu tahu rumah itu memang rumah kosong, tidak ada penghuninya, apa meneh dianggap omahe gendruwo, kan angker tadi biasanya dianggap rumah setan apa rumah itu dah, tidak usah kamu ucap salam di situ, ya. Tidak usah ucap salam, mbok salami sapa memang rumah-rumah kosong. Rumah kosong. Tidak ada penghuninya. Tidak usah. Apalagi kecuali kalau rumah itu memang apa? Dihuni tapi itu sedang kosong. Lamanya tutup semua, kamu dodoki pintu enggak tahu assalamualaikum, oh ternyata kosong, enggak apa-apa itu. Padahal rumah itu memang rumah hunian. Kebetulan orang-orangnya sedang pergi, kamu mengucap salam enggak masalah. Apalagi? Apakah salam juga dibenarkan terhadap orang yang mengaku-ngaku Islam atau Islam sholatnya bolong-bolong, Ustaz? Kalau dia Islam sholatnya bolong-bolong, itu prasangka baik kita karena tidak tahu. Yang datang di sini kan juga banyak kan pengakuannya. Sebelum ngaji di sini sholatnya dulu Bolong-bolong ada apa enggak? Banyak yang ngaku-ngaku setelah ngrungokke radio NTA melu ngaji arep bolongi sholat takut. Ya, biasanya ya sholat dianggap seperti pakaian aja lah. Nah, lagi adem dinggo sumuk copot gitu kan. Nah, lagi seneng sholat. Nah, lagi megah ora sholat. Nah itu biasa karena tidak tahu. Malah ada yang lagi sakit malah enggak sholat. Disakit. Tapi ya sing sholat wong saya diimpus. Mau sholatnya ya sing wudu piye. Saya ngadeg enggak boleh suruh berbaring itu caranya berdiri sholat di mana. Nah, sehingga tidak sholat dalam keadaan sakit. Itu karena tidak tahu. Maka pentingnya ngaji. Gitu. Jadi boleh salam itu. Karena dia bolong-bolong saya yakin karena tidak tahu. Nah, setelah tahu kan tidak. Apalagi Berasul halaman 2 hadis yang paling bawah. An Asma binti Yazid qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yauman wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa alwa biyadihi bit taslimi. Rawi Tirmizi. Dari Asma binti Yazid ia berkata bahwasanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati masjid dan di sana ada sekelompok wanita sedang duduk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya sambil memberi salam. Hadis riwayat Tirmizi. Pertanyaan, bagaimana caranya memberi isyarat? Apakah pakai telunjuk atau melambaikan tangan, Ustaz? Ora diterangke apa ngene piye ngono lho. Lah ngisyarat, kamu kan dia tahu bisa ketemu temanmu, kamu kan isyarat gitu juga kan? Nah, itu kan jelas Nabi memberikan isyarat dengan tangannya atau melambaikan tangan atau gimana sambil mengucap salam. Lah di situ tidak diterangkan isyaratnya dengan telunjuk apa ngene malah nutingi sing salam gitu. Ya wajan salam ya begini toh ya lambaikan tangan. Apalagi apakah menjawab salam pada acara di TV merupakan kewajiban? Di TV? Ya, kalau dia langsung dia mengucap salam ya, mengucapkan salam langsung, assalamualaikum lewat TV, bukan kaset ya, langsung, bukan siaran ulang bukan, tapi langsung. Nah kamu menjawab salam juga boleh saja. Kemudian menjawab salam pada saya yang pemirsa pendengar semua kan diberi salam yang Muslim. Tapi kalau itu siaran ulang berarti sudah tidak ucapan salam itu sudah yang bunyi itu. Rekaman bukan orang langsung. Apalagi saya punya teman yang tahu kalau sholat lima waktu itu suatu kewajiban, tetapi teman saya itu jarang sholat. Sholatnya hanya kalau ingin saja, tetapi banyak tidak sholatnya. Kalau diingatkan teman saya tidak mau mengerjakan atau merespon, tetapi ia sering mengucapkan salam. Pertanyaan, kalau saya tidak menjawab salam teman tersebut, apakah saya berdosa, Ustaz? Ditekokin, duwe kanca kok ya apik mentok iki. Salat mau nek gelem. Ya bener kabeh salat yo nek gelem, nek ora salat, nek ora gelem yo ora salat kok. Nek gelem salat, ora gelem ya ya memang betul. Ya, kamu juga nek salat ya nek gelem toh? Nah. Nek ora gelem ya ora salat. Nah, tapi kalau orang muslim mestinya saat-saat sholat harus mau. Maka ditanya, apa jane kamu itu orang Islam atau bukan? Orang Islam mestinya ya sholat lima waktu kan itu lah. Diberitahu, dinasehati. Jawabnya gimana? Kalau dia memang menolak, ya sholat-sholat ya rasukeh, serasa sholat lah itu serasa disalami. Kalau dia jawabnya salat betul tahu saya ping limo. Sehari semalam itu lima kali. Lah kalau saya sudah salat tiga kan lumayan. Ada lagi aja salat. Saya sudah salat walaupun lima saya timbang ora salat babar pisan. Raketan pisan aku wis salat. Nah itu mesti karena kebodohannya. Diberitahu. Apalagi? Jika kondisi kita sedang di kamar mandi dan sedang buang air besar, dan ada orang yang mengucap salam, apa yang harus saya ucapkan jika tidak boleh menjawab salam, Ustaz? Lah wis saya. Lah kan tadi Nabi dah mencontoh itu kok. Nabi sedang buang air kecil, ya, ada orang ucap salam, Nabi diam, tidak usah dijawab. Ya, no? Nah, kok malah kue buang air besar, orang jawab, apa itu capek, ya, jawab lah, kayak ngising, gitu loh. Iya, iya. Apalagi? Jika ada orang kafir atau non-muslim menelpon kita dan mengucapkan salam, sedangkan saya hanya membalas dengan kata, ya, waktu itu saya belum tahu cara menjawabnya. Apakah hal ini bisa dibenarkan, Ustaz? Benar, orang ngerti kok. Saya kira ngerti, tak? Nah, ini kira-kira ngerti, kira-kira. Diakhiri, karena tidak tahu. Ya. Sekarang sudah tahu, ikuti tuntunan menurut pengetahuan yang ada. Lah, gitu. Sudah. Apakah bisa dibenarkan jika orang mengucap salam saat akan memulai rapat, padahal sewaktu berjumpa sudah mengucap salam, Ustaz? Nah, itu enggak dituntunkan, mau masuk salam. Itu sudah rapat ya langsung mulai rapat. Gitu. Mulai sekarang itu salam itu bukan untuk menjaga keselamatan, umumnya malah dienggo upacara-upacara gue. Ya. Anu rapat, assalamualaikum, nanti mau pidato, assalamualaikum. Itu lah, kan gitu kan? Nah itu. Ini orang ngerti maksudnya salam itu apa. Ya, maka dikasih tuntunan itu. Dah amalkan sesuai dengan tuntunan itu, wes. Insya Allah betul. Pasti betul lah kalau sesuai dengan tuntunan. Apalagi? Saya seorang guru, ketika masuk kelas saya mengucapkan salam kepada para siswa dan siswa menjawab salam. Lalu beberapa saat kemudian siswa secara serempak mengucap salam yang dipimpin oleh ketua kelas. Padahal saya beberapa kali sudah menjelaskan kalau saya sudah mengucap salam dan siswa sudah menjawab salam, tidak usah siswa mengucap salam lagi. Tapi itu dilakukan terus karena katanya disuruh oleh bapak ibu guru bagian kesiswaan, Ustaz. Ya, nah itu. Manut gurune mah ta. Jawab salam kok dadi abani piye? Mari kita jawab salamnya Pak Guru Hadi. 1 2 3. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagu nek cah ajaran boleh. Carane jawab piye itu tirokke ya. Carane waalaikumsalam warahmatullahi. Diajari ngono boleh. Nek nembe siso kok dadak gitu kan ya. Apalagi? Berdasarkan tuntunan salam, salah satunya yaitu yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Pertanyaan, jika kami seorang guru berada di ruang laboratorium, para siswa berjumlah 36 siswa masuk di ruang lab memberi salam semua. Bagaimana cara kita menjawab salam mereka? Bolehkah kami menjawab satu kali salam? Tetapi kemudian kita sampaikan yang beri salam cukup satu siswa yang di depan dan yang lain baca basmalah. Aturan apa kaya ngono. Ya. Lah kalau memang muridmu 36 36 masuk bareng ke laborat utap salam bareng assalamualaikum, ya, kamu jawab sekali sudah cukup, berarti sudah jawab semua tadi. Sudah cukup. Merasa sing tak jawab siji tok liyane bismillah wae. Tapi piye kan bismillah apa terus? Ya, apalagi? Ayah saya ikut kurban sapi di kampung, sedang beliau tidak sholat. Istri dan saya sudah berulang kali menasihati beliau untuk sholat, tapi sampai saat ini belum melaksanakan sholat. Pertanyaan 1, bagaimana hukum daging sembelian itu? Apa kami istri dan anak boleh makan daging pemberian dari jatah ayah saya? 2, kalau tidak boleh dimakan, apabila kami dapat daging tersebut, apa sebaiknya kami berikan kepada orang lain saja, Ustaz? Nah, hubungannya apa? Asal yang menyembelih itu panitia kurban, bukan bapakmu. Boleh aja, halal itu. bapakmu ikut kurban, serahkan yang panitia kurban, yang menyembelih juga panitia kurban. Boleh, kamu dapat bagian, boleh ikut makan, ya, boleh. Dan sah, dagingnya halal, lah perkara bapakmu ora Islam kok. Kurban itu tidak dapat pahala apa-apa itu. Apalagi? Di kampung saya, imam masjidnya memberikan persyaratan kepada yang berkorban. Selain menyerahkan binatang korban, harus menyerahkan pula binat, takir cok bakal yang berisi bunga dan telur, pisang setangkep, gula, beras, dan nasi lengkap lauknya untuk kenduri. Sebelum penyembelihan, setelah sholat Idul Adha diadakan acara kenduri, lalu makan-makan. Setelah itu, takir cok bakal yang berisi bunga dan telur dimasukkan ke lubang tempat darah penyembelian kurban satu persatu menurut yang punya kurban masing-masing. Contohnya, kurban atas nama A, maka takir punya A diambil, dimasukkan ke lubang penyembelian, lalu disembelihlah binatang kurban tersebut. Pertanyaan 1. Apabila kami diberi hasil penyembelian kurban tersebut, halalkah dagingnya? 2. Apakah kami juga dosa bila ikut jadi panitia? Kami tidak berani menasihati kepada beliau imam masjid, sedangkan kami hanya anak kecil yang tidak punya pengaruh apapun di kampung tersebut. 3. Apakah hukum penyembelian kurban, sedangkan yang berkorban salah satunya adalah orang tidak sholat. Dia korban karena merasa rikuh tiap korban dikirimi daging korban. Karena termasuk orang berada, maka dia menyerahkan korban ke panitia korban masjid. Terus terang kami jadi bingung, karena kalau dilihat yang menyembelih itu jelas Islam karena imam masjid, tetapi dilihat adanya ritual sebelum penyembelihan, dan dengan adanya orang yang ikut korban tidak melaksanakan sholat tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz, supaya kami tidak bingung. Supaya tidak bingung, tekon kalau imam masjid itu. Pendadak begitu maunya apa? Ya, maunya apa Pak Imam? Pendadak pakai takir, kembang, terus dihati-hati. Nah, kalau itu tujuannya, korban tadi, ya, semacam untuk sesaji sing bau reksa, kampung ini biar selamat, kampung ini jadi haram. Itu namanya termasuk itu. Jadi menyembelih untuk sesaji. Innamal khomru wal maisiru wal ansabu. Nah, itu ansab. Menyembelih untuk sesaji. Jadi disarat-sarat pakai kembang, pakai ini itu, terus lalu darahnya tadi di waktu itu kasih kembang dan sebagainya untuk sajen, nyajeni yang bau reksa desa itu atau masjid itu biar selamat, nah itu jadi dadi ansop, haram hukumnya. Ya, mestinya kalau umatnya tahu tentang agama, tidak mau menyerahkan binatang kurban ke situ tadi, tidak mau. Buat apa itu gitu-gitu. Maka gue selamatan sesajen dulu terus, kau nyerah kayak apa tadi? Nah, baru setelah ditungani, tianu lah, itulah itu campur aduk. Nanti agama Islam itu mudah dipe, kau ngamal kayak apa nengi, tambahin macam-macam, jadi rusak malah. Nah, dianjurkan itu yang tahu, yang anu tanya pada tujuannya apa tadi. Kalau tujuannya sesaji, jadi haram. Kalau tujuannya korban, bersihkan dari kemusyrikan. Tidak usah pakai begitu-begitu itu. Karena ngono iki ra selamat to, dadi selamate mergo kuwi dadi sajen iki. Nah, yang ngerti agama wis dianjurke aja apa kuwi nyitipke kurban di situ itu nggo sajen, nggo sapimu, wedhusmu nggo sajen nggo gitu. Enggak boleh itu. Apalagi kalau yang berkurban itu sudah mendapat atau mengambil dagingnya sepertiga bagian, masih mengambil satu bagian lagi, itu boleh apa tidak Ustaz? Lah wis paling berarti sepertiga kok sik kurangi arep nggo apa kuwi. Tekoki wae jane niki sampean kurban mumpa mang dahar dhewe gitu loh. Nek ajeng didahar dhewe mang boleh dhewe teng omah mriko ditum sak wargane sak anak-anake gitu loh. Nek pancen ini mau dijadikan untuk ibadah, untuk korban, bagianmu dah seperti kawe sudah jaluk liane. Padahal kalau mau titipkan belah nih, apalagi. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini saya beli 2 ekor kambing. Rencananya 1 saya hadiahkan untuk ibu saya karena beliau ingin sekali berkorban tapi belum punya anggaran. Dan 1 lagi rencananya buat saya sendiri. Tetapi ternyata ayah saya juga belum pernah berkorban. Bolehkah kambing korban saya berikan ke bapak saya untuk hadiah korban, tetapi kondisi sholat ayah saya masih bolong-bolong, belum lengkap 5 waktu. Mengutamakan diberikan ke bapak dulu atau saya dulu, mengingat bapak sudah sepuh, belum pernah berkorban. Saya juga belum pernah korban sendiri, tapi katanya dahulu waktu kecil atau SD, saya pernah dibelikan hewan korban ibu, Ustaz. Sudah, pokoknya untuk korban itu rasa tinggu bapak apa nggo ibu, kalau bapak ibu masih di rumahmu, ya sudah. Beleh wae, ini 1 keluarga untuk beleh sapi apa beleh wedhus sudah. Mbok iki kowe sing entuk ganjaran apa kamu, apa bapakmu, apa ibumu, terserah Allah aja, yang penting keluarga ini korban, sudah gitu. Nah, kecuali kalau mbahmu atau bapakmu tadi memang rumahnya sendiri jauh, kasihkan saja sama bapak. Dikasihkan dulu. Bapak, kalau kasih wedhus nek ajeng jadi korban, ya wedhus diadiahke, barang kok wedhuse gedhe apa meneh wis lemu gitu ya. Regane larang. Malah bapaknya maneman. Nih, wah ini wedhus larang ini didol ya rasa kok korban. Masjid kuno wis suka sing korban malah nyembelih sapi, nyembelih wedhus. Iki tak kone nuku masjid kuno hisan wae lah. Jadi malah kacau lah. Lebih baik kamu yang sudah tahu Pak, ya, hayat korban itu langsung kamu korban sudah. Nabi kan berkorban untuk keluarganya juga. Kalau bapakmu ibumu belum bisa korban, kamu berkorban sudah. Untuk 1 keluarga tidak masalah. Apalagi? Saya seorang ibu rumah tangga yang kebetulan PNS dan mempunyai gaji lebih besar dari suami saya. Setiap bulan saya selalu menabung untuk biaya pendidikan anak, kebutuhan hari raya Idul Fitri, dan tabungan korban ketika Idul Adha. Yang tentu setelah dipotong untuk zakat 2,5%. Hampir semua kebutuhan biaya pendidikan anak saya yang mencukupi. Tapi saya ikhlas Ustaz, hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih saya pada suami yang telah mengizinkan saya bekerja. Sekarang permasalahannya adalah, karena saya sudah menabung untuk korban, suami kok tampaknya juga lepas dari tanggung jawab sendiri sebagai seorang muslim. Hampir setiap tahun kami berkorban, tapi selalu dari tabungan saya yang kemudian diatasnamakan suami atau kami berdua, kalau kebetulan bisa angsuran dobel 2 orang. Sungguh saya tidak apa-apa Ustadz diatasnamakan pada siapapun, tapi Allah kan tahu uang itu dari saya. Sedangkan sebetulnya penghasilan suami saya juga banyak, dan kalau dia niat nabung untuk berkorban sangat mencukupi. Setiap kali saya ingatkan agar mau juga menabung dari gajinya sendiri, karena ini pahala yang menanggung masing-masing yang beramal, dia sangat tersinggung. Suami saya sudah masuk binaan dan sekarang ada di majelis ini. Apakah sikap saya itu sudah benar Ustaz? Kalau belum mohon diluruskan. Mohon nasihatnya agar masalah ini segera terang dan kami bisa istiqomah di jalan Allah ini Ustaz. Ndira suamimu dirupane kaya ngopo? Wah, teko ngomah kowe monggo, kowe buka wadi kowe. Udah, yang penting kamu bisa korban. Perkara suamimu tidak mau korban, biar urusannya dengan Allah nanti. Perkara itu disetatnya oleh suamimu, Allah tahu disetatnya sopo-sopo. Tahu. ya dah, yang kurban kamu ya kamu, walaupun saya nuntun neng panitia suamimu, ya dah, dia mau buruh nuntun, nuntun ke kurbane mau nyangkut panitia, ke kurbanku, ya sudah dibilang tidak apa-apa, timbang kue nuntun dewe mah nuntun ke suamimu tu, ya yang dapat nilai kurban siapa ya, yang kurban tadi suamimu mau buruh nuntun, tidak dapat apa-apa itu. Ya maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, karena Allah lah. La yanalullahu lukumuha wa la dima'uha walakinallahu yanalu taqwa min taqwa minkum, taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah binatang kurban tadi adalah ketakwaannya. Nah, kalau yang bertakwa korban karena Allah. Nah, kalau suamimu tadi mungkin nuntun ke panitia, wah ini Pak, si fulan ini korban, korbannya gede banget. Nah, dianggap yang korban yang suamimu tadi, padahal yang korban itu siapa? Allah. Walaupun yang korban istrinya, walaupun enggak disebut, tapi Allah tahu ini yang korban istrinya. Jadi yang sampai kepada Allah itu ketakwaannya tadi, walaupun yang nuntun tadi tidak mau kehilangan apa-apa, orang kurban, orang itu apa-apa dia. Apa-apa. Dan nanti sampai di rumah rasa padu ya. Nah, wes ya istrinya terima kasih mas, wes nuntun kenengon panitia. Ya alhamdulillah. Dah. Wah, dan nanti sampai di rumah, wah tiba-tiba nuntun aku rain itu ide, ya wes aku yang duede tak melu kurban. Nah itu alhamdulillah. Itu dah. Kadangkala suami itu nanti kandang istri seorang gugu kok. Ini yang rumah kayak gini dewi mudah-mudahan nanti tekan rumah wes. Umpung rung telat deh aku tak korban. Wes aku yang duit-duit kok. Nah, padanya kurang, orang duit-duit padanya tabungamu ijera. Tak utang isek, sesok tak bayar deh gajian. Ini soalnya tanggal setengah tak bisa. Nah itu boleh gitu-gitu boleh. Ya masalah itu rasa dadak diweden-wedeni. Mas, panjenengan buatan korban niki weduse to sapine kula. Sok ning swarga sampean ra ditumpakan. Lah biyane korban iki gombae, iki mbok iki diniatke nak karena ada keyakinan seolah yang dikorbanin besok jadi tumpakane ning swarga gitu ta. Nah, mulane wah mbahku rung korban iso nek ning swarga repot ora nduwe tumpakan. Lah ning swarga kok butuh tumpakan repot iki piye? Apa aja keturutan kok. Nek mung ning swarga numpak wedhus ya percuma. Wong ning donya wae numpak helikopter, numpak pesawat terbang, numpak Garuda, ning kono mung wedhus merosot no malah derajat. Ya wedhuse cilik, padahal mbah gede dhuwur wedhuse cilik. Ya, malah kereng saya lemah sih kile orang itu numpak malah. Apalagi jika akan menyembelih hewan kurban membaca Bismillahi Wallahu Akbar. Bagaimana dengan menyembelih yang lain membaca apa Ustaz? Yang lain misalnya apa? Membelih apa badane? Oh, yang lain kok membelih uang wengko. Wong itu tuntunan korban kok. Ketika mau berkorban menyembelih bismillah ya Allahu akbar itu ketika menyembelih binatang korban. Lah kok teko yang lain kamu boleh ayam nggo korban ya ora keneng. Korban itu hanya kambing, sapi, unta, aja ayam. Malah ono meneh aku korban perasaan wae. Ah, itu namanya ya untuk apa itu? Cengengesan agama kok tinggal guyon. Tidak boleh. Ini boleh ayam ya bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sembelih. Apalagi? Pada waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun 2012 bertempat di SMNTA, masih ada anggota panitia yang ketahuan merokok secara sembunyi-sembunyi di tempat kamar ganti. Sudah saya ingatkan tapi masih nekat merokok. Oleh karena itu saya mohon dari Al-Ustadz untuk memberi keterangan agar pada pelaksanaan penyembelian kurban tahun 2013 ini tidak ada anggota panitia yang merokok, Ustaz. Yang merokok tahun 2000 berapa? 2012. Mungkin gini aja, wong anyar. Nah, kalau yang masih ngerokok aja aja meneh kok dadi panitia kurban. Sing ngaji wae tak kon mandek sik kok. Mandek sik ora usah ngaji. So nek wis mandek sing ngerokok baru ngaji lah. Bukan dikeluarkan dari pengajian tidak. Ya. Dikon nikmati ngerokok sik. So nek wis kapok sing ngerokok wis mari lah ngaji meneh. Gitu lah. Aku jenenge wedine karo wong. Arek ngerokok ndelik-ndelik ya. Nang kamar ganti wis ndelik nang kene kaya jane ning ngonangi lho. Ya ta? Itu ndelik dari pandangan manusia aja dan merasa kesulitan. Dekati mlebu WC arek ngerokok. Karepe ra konangan. Bareng kono metu dinggo gentilan lho kok eneng tegesan iki. Konangan meneh ya ta? Ya, kamu bagaimana menyembunyikan diri dari Allah? Kita biasa itu jujur gitu lah. Ya atau tidak, jangan bohong. Ya. Kalau dia ada ustazah, ya ustaz saya tidak ngerokok, wis aja ngerokok tenan. Aja bohong-bohongan apa? Ngerekasake awakmu dhewe. Nah, rekasake awakmu. Mbok terang-terangan wae wis. Wis nek suka ngerokok wis rasa ngaji sik, mandek sik sing ngaji, senengi mari sing rokok, lah baru ngaji lagi. Apalagi yang besok seleksi, besok apa itu? Ya seleksi kalau ada panitia ya, sing rokok, nanti di sana ada malah nanti ditukokke. Wes kon tengok-tengok rokok rasa nyambut gawe. Tontonan ning kono. Iki lho wonge sing cek sok andelik-delik ngerokok saiki ora sah ndelik terang-terangan kene gitu lho. Apalagi apakah pada saat wukuf keminanya boleh memakai angkota atau bis lantaran keadaan fisik yang tidak memungkinkan untuk jalan kaki karena sakit? Ora, kudu mlaku, sakit barang kudu mlaku. Heh. Wong pitakon muda aneh itu. Ya. Yang penting itu ibadah perkara jalannya itu silakan. Ya, awis numpak pesawat ya zaman Nabi ini numpak unta. Ya. Numpak kapal nek wong adoh, ora pesawat terbang. Dari Arafah ke Mina itu jaraknya kan agak lumayan juga. Nek kudu mlaku ya, walaupun kamu sehat bisa jalan, itu pun jalan boleh. Yang penting bukan jalan dan kendaraannya. Nanti di Mina itu apa yang kamu kerjakan, itu yang pokok. Jadi mangos yang penting sampai ke Mina, tugasnya lempar jumroh. Itu orang perkara jalannya boleh saja. Apa meneh ditambah sakit, tua, tidak kuat, itu silahkan saja. Sehat aja boleh. Apalagi? Sementara cukup, Ustaz. Ayo, kita jawab. Jam berapa ini? Ya, kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Masih ada yang... Ya. 30 Juni, Ustaz. Ya. Saya jadi muslimah belum lama. Belajar sholat dari buku Tuntunan Sholat MTA. Saya datang di kajian akad pagi ini baru 3 kali. Alhamdulillah, ibu saya umur 98 tahun minta diajari sholat. Padahal seumur hidup belum pernah sholat. Saya ajak baca 2 kalimat syahadat dan sholat, tetapi karena tidak bisa mendengar, jadi sholat mengikuti gerakan saya. Dan karena tidak bisa berdiri, tidak bisa wudu, tetapi tayamum. Benarkah ajakan saya itu dan sahkah sholat ibu? Dan apabila meninggal, bolehkah disolatkan, Ustaz? Insya Allah sah. Ya, memang bisanya baru itu, ya. Tetapi jangan terima begitu aja. Lah kamu sebagai anaknya berusaha tidak bisa wudu karena apa? atau memang karena kondisinya sakit tidak boleh kena air, atau memang belum tahu caranya wudu. Kalau belum tahu caranya wudu, diberitahu, diajari. Air diambilkan, kan itu kan. Nah, itu. Nah, kemudian masalah bacaannya belum lengkap, tidak masalah, apa yang bisa dibaca. Mudah-mudahan termasuk husnul khotimah, akhir penghidupan yang baik. Ya, sejak awal tidak pernah sholat, malah tahu geting karo wong saya, bareng wis sepuh, sudah mau masuk kubur sholat, ya mudah-mudahan husnul khotimah. Sudah mau apa sudah mati boleh disolatkan, kalau memang waktu hidupnya sholat boleh disolatkan. Apalagi ibu dan kakak saya mau beli kijing untuk kuburan ayah saya yang meninggal 3 tahun yang lalu. Ibu dan kakak tersebut sudah saya dakwahi bahwa mengijing itu termasuk larangan Nabi. Malah ibu bilang, aku isih abot ora ilok tinimbang dosa. Ora ilok itu dari kitab apa Ustaz? Kok ibu dan kakak saya menakutinya? Tetapi kalau dibilang dosa, mereka menganggap enteng Ustaz. Kitabnya Fathul Jari. Nanti suruh cari kitab Fathul Jari halaman sekian-sekian. Tapi ibumu ya orang ngerti kok dosa itu apa. Lah nek mung dosa ae timbangane aku ra ilok. Wes. Dosa ra apa-apa. Akhirnya. Kuwi wong Jawa ora ilok iki maksude nek ora ilok iki jane ora apik gitu ta ya. Ora ilok. Jadi tidak tahu tentang dosa rumah sana, dosa enak gitu lah. Dosa rapopo lah, itu masanya kan dosa itu masanya enak gitu. Ya dikandani rangguku ya wes sudah. Apalagi? Saya sudah punya buku tuntunan sholat. Apabila saya membaca iftitah dari kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Apakah sudah sah atau boleh kalau hanya sampai di situ? Padahal masih ada lanjutannya Ustaz. Nah ya sesuai dengan tuntunan yang ada di buku itu kamu amalkan. Jangan dipedot-pedot. Kalau masih doa rapal kan itu dituntunnya juga. Yang pendek pun ada. Doa iftitah ya ada. Allah Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah ibuqrata wa asila. Itu sudah. Itu cukup. Ya. Ada lagi yang Allahumma ba'id baini wa baina itu juga sampai selesai. Ada lagi ini wajah tuas ya lillati wa ta'ala samawati sampai selesai. Tinggal milih lah kita, milih yang mana yang hafal. Oh yang ada dalam buku itu, kamu hafalkan salah satu, rasa kabeh. Syukur bisa hafal kabeh ya boleh. Tapi pakainya salah satu aja. Apalagi? Tentang dalil doa sujud sahwi, kata Ustaz bahwa bacaan sujud sahwi itu tidak ada. Cukup membaca doa sujud biasa. Tetapi di buku-buku tuntunan sholat lain, kumpulan doa-doa, ada doanya. Yaitu, Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Karena saya bingung, sama-sama tidak tahu dalilnya, saya mengikuti keterangan Ustaz. Untuk itu, mohon penjelasannya Ustaz. La subhana man la yanamu wa la yashu. Dalam bukumu itu ditulis hadis riwayatnya siapa. Itu bukan hadis. Ya, bukan hadis. Maka yang diutamakan di situ adalah sujudnya. Sujud. Ya, kalau mau membaca, ini pada pendapat ini. Nabi tidak menentukan harus baca apa. Tapi kalau mau membaca di dalam sujud itu, ya tentunya bacaan sujud, wong sujud kok. Ya, bacaannya bacaan sujud. Tapi kalau tidak membaca, memang tekanan di situ bukan sujudnya, bukan bacaannya, tetapi sujudnya. Jadi kalau ada kira dalam sholat, sebelum salam sujud 2 kali. Ya, sujud, Allah Akbar duduk, sujud lagi, Allah Akbar duduk, terus salam. Bacaannya tidak. Kalau kepingin baca, ya baca bacaan sujud itu. Aja gawe dhewe malah. Subhanallahi itu bukan hadis. Apalagi setahu saya, bertayamum itu dibolehkan kalau tidak ada air atau sulit mencari air. Saya pernah melihat ibu-ibu di kajian akad pagi ini, sehabis kajian lalu akan sholat berjamaah, mungkin takut ketinggalan jamaah, sambil berlari-lari mereka bertayamum. Apakah yang demikian itu dibenarkan, padahal di sini banyak air, Ustaz? Jadi memang ada beberapa, ada pendapat yang berbeda. Ada di situ coba dibaca aja ayatnya itu surat Al-Maidah ayat apa itu idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydikum ila marfaqi wamsaku birukum ila Ka'bah ini itu dibaca itu surat Al-Maidah ayat 6 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Nah, dari sini kan. Di situ Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu sampai di situ. Ingatnya kalau kamu mau sholat, hendaklah berwudu. Ya, berwudu tadi di situ. Diterangkan di situ, basuhlah mukamu, yang kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Itu kalau kamu mau sholat berhadas kecil. Sekarang ganti lagi. Tidak berarti, wa in kuntum junubam fattoharu. Kalau kamu berhadas besar, junub adalah apa? Mandi. Ini ada dua tadi, berhadas kecil mau sholat, wudu. Sekarang mau sholat, hadas besar, mandi. Nah, sekarang kelanjutannya, ya di sini terangkan. Ini kok dihilangnya kita? Nah, diteruskan di situ. Wa in kuntum mardo, kalau kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam bepergian, au ja'a ahadu minkum minal ghaid, atau kamu datang dari kamar kecil, kakus lah, ya, yang kecil, dari kakus. Nah ini berarti kalau kamu dalam sakit, musafir, dari kamar kecil dalam arti buang air besar atau kecil, berarti hadas kecil lagi, ya. Nah, itu au lamastumunisa. Lamastumunisa berhadas besar lagi, artinya menyentuh perempuan, maksudnya bersetubuh, ya. Falam tajidu ma'am, maka tidak mendapat air, tidak mendapat air. Itu kalau itu disambung, ya. Fatayamamu tadi, kalau itu disambung berarti orang sakit, orang musafir, orang berhadas kecil, orang berhadas besar, ya. Kemudian tidak mendapat air, tayamum, fatayamamu, maka bertayamumlah kamu. Ya, kalau tidak dapat air. Tapi sekarang, kalau sakit, ada air, boleh enggak tayamum? Sakit. Nah ini, padahal satu rangkaian, kalau sakit, kalau safir, kalau berhadas kecil atau berhadas besar, ya, kemudian tidak mendapat air. Kalau itu diartikan begitu, berarti orang sakit, orang musafir, orang berhadas kecil atau berhadas besar, tidak dapat air, baru boleh tayamum. Selama ada air, orang sakit pun tidak boleh tayamum. Orang musafir tidak boleh tayamum. Orang hadas kecil, orang hadas besar, selama ada air tidak boleh tayamum. Apa begitu? Nah, makanya ada perbedaan paham. Kalau sudah terjadi perbedaan, kita hormati. Jadi, yang paham berbeda tadi, kalau ini selama ada air, orang sakit, orang musafir, orang hadas besar, orang hadas kecil, selama ada air tidak boleh tayamum. Yang satu pendapatnya lain. Ya ta? Orang yang sakit, orang musafir, orang berhadas kecil, orang berhadas besar, ya ta? Orang berhadas besar mau sholat, ya ta? Kemudian tidak ada air. Tidak ada air. Nah, jadi itu wajar kalau tidak ada air boleh tayamum itu. Tidak usah sakit, tidak usah musafir, kalau tidak ada air ya memang tayamum. Tapi paham yang kedua tadi, orang sakit mau sholat boleh tayamum. Orang musafir mau sholat boleh tayamum. Ya dah? Nah siapa yang tidak boleh tayamum? Orang mukim tetapi ada air, ya itu tidak boleh tayamum. Sekalipun mukim, kalau kamu dalam keadaan hadas besar atau hadas kecil, mau sholat tidak ada air, boleh tayamum. Kalau kamu mukim, kalau musafir ada air atau tidak ada air, boleh tayamum. Jadi kesimpulannya siapa yang boleh tayamum? Yang boleh tayamum, satu, orang yang mau sholat dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, dan tidak ada air. Tidak ada air. Sekalipun sehat, mau sholat karena tidak ada air, boleh tayamum. Ya, sekalipun sehat. Nah mungkin yang saudara tanyakan ini, mau sholat, ya, bukan karena lari-lari. Nah, lari-larinya itu malah salah. Kalau khawatir ketinggalan masbuk, ya, makmum masbuk ketinggalan rekaatnya terus lari-lari itu malah tidak boleh. Jadi orang yang makmum masbuk tidak usah lari-lari, nanti sampai di tempat makmum tadi ikut imam, sudah apa yang didapat itu yang didapat, yang kurang nanti menambah, tidak perlu lari-lari. Ya, kalau tayamumnya tadi karena khawatir ketinggalan sholat, ya tidak boleh itu. Tidak boleh. Nah, kalau tayamumnya tadi memang dia orang musafir, nah itu termasuk dapat yang kedua tadi. Kalau dia orang musafir, walaupun ada air, boleh tayamum. Ya. Orang sakit, walaupun ada air, boleh tayamum. Orang sehat, orang mukim, tidak ada air, boleh tayamum. Gitu lah. Jadi orang yang boleh tayamum itu, satu orang sakit, dua orang musafir, tiga tidak ada air. Tidak ada air, walaupun kamu mukim, karena tidak ada air, boleh tayamum. Apalagi musafir sisa, musafir orang enek banyu, ya sudah. Nah, perkara itu, jadi saya yakin yang lari-lari itu mungkin bukan karena takut ketinggalan. Kalau takut ketinggalan sholatnya tadi, lari-larinya itu tidak benar, tidak usah lari-lari. Tapi tayamumnya tidak ada hubungannya dengan takut ketinggalan. Saya yakin tayamumnya tadi mungkin karena termasuk orang musafir. Ya, apalagi bagaimana kita menyikapi pemberian dari seseorang kalau barang itu dari hasil curian, penipuan, judi atau rentenir, Ustaz? Kalau kamu tahu itu barang curian, ya, hasil judi kamu tahu, ya tidak usah diterima. Pemberian dari seseorang, kamu tahu barang itu barang curian, itu hasil penipuan, atau enterir, dan memang kamu tahu hasil dari itu, ya itu barang curian malah tangkepan laporan polisi. Kalau kamu mau diberi dari, kamu tahu hasil curian juga diberi, kamu mau, dianggap nanti kamu tukang tadah nanti. Ya, kalau memang tahu, jangan mau menerima. Karena hasil curian itu haram, hasil judi ya haram, hasil rentenir riba ya haram. Kalau memang kamu tahu hasilnya dari situ, ya jangan diterima. Apalagi? Saya pernah berjanji dalam hati, kalau saya tidak akan SMS seseorang sebelum dia SMS dulu. Apakah ini berarti saya memutus silaturahim, dan apakah ini termasuk nazar, Ustaz? Rasa, SMS dulu rasanya hubungannya kira karo mutus silaturahim nazar ya tidak ada hubungannya. Oh, SMS apa nih mau ngarep pacaran? Ya. SMS harap kencan. Tidak perlu. Di dalam surat kabar tadi kan ada. Yang surat kabar tadi ada karena SMS nyasar. Nah, dan wanita tadi yang satu dari Blora sana, wanitanya yang lagi dari mana itu? Semarang pemana itu? Di dalam Quran tadi. SMS acak tau SMS dilalah tiba ngene wong wedok jenenge Marni apa sapa kuwi mau. Ditanggapi ane kencan. Nah, tempat itu buruh pembantu rumah tangga. Kencan di suatu tempat baru kenal satu minggu atau dua minggu itu sudah hubungan seksual tiga kali. Hanya karena SMS tadi. Nah, terus yang ketiga, yang berikutnya dia datang laki-laki tadi dengan membawa teman. Tahu-tahu wanita itu dikepruk kepalanya pakai besi bukan sampai pecah. Pecah anunya. Pecah kok tempurung kepalanya pecah. Bantu rumah tangga. Nah, terus yang ada di situ di rumah itu anaknya. Anak baru umur di bawah 10 tahun lah, 7 tahun dan berapa tahun. Dua orang anak itu 7 tahun dan 5 tahun itu berapa? Pateni sisan. Jadi membunuh tiga, satu pembantunya, yang dua anak majikannya, dua dipateni dengan alat yang sama tadi. Itu hanya gara-gara SMS. Mulai aja main-main SMS sekarang itu. Dah banyak setan-setan yang sudah mabuk. Wis dadi setan mabuk sisan. Luar biasa. Jadi kalau memang kamu SMS enggak di SMS kan, udah ora dosa, enggak apa-apa. Lagi kalau dengan perempuan nek perlu enggak usah SMS-an. SMS ora dibales kuwi sapa ora kenal ora usah bales. Ya ta? Nah, kecuali kalau memang baik, hubungan baik, SMS dan tidak ada maksud apa-apa, nasihati atau yang baik. Ya, sudah, kalau sudah keterlanjuran ya gitu. Rasa ditutup nih nanti bahaya itu ya. Apalagi? Mohon dijelaskan apa perbedaan antara hadas dengan najis, Ustaz? Hadas yang kok rasakno dhewe ya bedane ya. Kalau kamu sudah berwudu mau sholat, nah kemudian kentut, itu kan namanya kamu berhadas. Lah kentut kok katut ampas. Ampase. Lah berarti kamu berhadas dan bernajis. Ya. Kalau kentut tok angin keluar, itu kamu berhadas. Kalau katutan barang padat atau cair dari itu tadi ya toh, itu bernajis. Jadi wis berhadas dan bernajis. Kalau berhadas tadi, cara menghilangkannya, mensucikannya, wudu sudah cukup. Tapi kalau kentut dan katutan tadi najis. Di samping kamu menghilangkan hadas dengan cara wudu, menghilangkan najis dengan dibersihkan, dicuci. Nah, jadi dicuci dulu, baru berwudu. Jangan berwudu dulu, baru dicuci. Ya. Nah, weh, rasanya bedanya apa hadas kalau najis, weh. Ya gitu-gitu, ya dah. Jadi ini berhadas sih, gampang sih ngilangi. Wudu hilang. Ini bernajis, harus dibersihkan, barang najisnya itu harus hilang. Apalagi? Perbuatan musyrik dan bid'ah itu sangat menarik dan selalu digemari oleh kebanyakan masyarakat. Walaupun mereka tahu itu tidak ada tuntunannya, tetapi dianggap baik. Sehingga mereka mencari beberapa alasan untuk memperkuat pendapatnya. Dan para ulama pun banyak yang membuat hadis palsu untuk memperkuat hujahnya. Apakah ini trik-trik syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka seperti yang diungkapkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 dan An-Nahl ayat 63, Ustaz? Coba wacana. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Terus, jangan nakal dibaca sekali. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 63. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fawa waliyuhumul yawma walahum adzabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya, betul, ya memang itu. Jadi setan itu bisa merubah pandangan manusia yang jelek tampak baik, yang benar tampak salah, yang sesat tampak selamat. Itu usaha setan. Tapi kalau kamu katakan banyak ulama-ulama membuat hadis palsu, salah saja yang mengatakan ulama membuat hadis palsu itu ya. Ya, kalau suka membuat hadis palsu pasti bukan ulama. Kalau ulama itu pewaris para Nabi, innal ulama warahatul anbiya, yang namanya ulama itu mewarisi Quran dan Sunnah. Kalau ulama kok malah menolak Quran Sunnah, membuat tata cara sendiri, membuat bid'ah, itu bukan ulama. Gitu? Ulama sangat menarik, senang ganjarannya gede. Yang bilang ganjarannya gede siapa? Ya, kalau yang dikatakan oleh Rasulullah, bid'ah itu finnar. Bid'ah itu dolalah, dolalah fin. Nah itu yang mengatakan Nabi. Ya. Maka itu jangan coba-coba kita membuat sendiri dalam beribadah. Inna ahdatsal hadithi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Syarul umur muhtasatuha. Wa kullu muhtasatin bid'ah. Wa kullu muhtasatin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalatun, wa kullu dhalalatin finnar. Itu kata Nabi begitu. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Kitabullah itu maksudnya Qur'an. Sebagai baik petunjuk, petunjuk Rasulullah. Sejelek-jelek urusan ibadah yang baru, yang diadadakan. Zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Masalah ibadah loh ya. Bukan masalah yang lain, ibadah khusus bid'ah yang dilarang itu bid'ah urusan ibadah. Ya. bukan masalah yang lain-lain. Kalau urusan dunia, malah kita suruh mengembangkan supaya selalu ada yang baru. Ya, urusan dunia. Maka Nabi mengatakan, antum alamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih tahu daripada aku. Zaman Nabi belum ada. Ya, sepeda motor, Honda, Yamaha, ya, Tiger, apa, Enter, belum ada zaman. Nah sekarang ada. Apa bedah? Itu bedah yang dianjurkan. Ya, kalau dikatakan bedah, pikiran baru, Nabi sudah menganjurkan. Silahkan masa urusan dunia. Kamu lebih tahu. Jadi Nabi ngakui bahwa dunia akan datang itu lebih maju. Zaman Nabi tidak ada, tapi nanti akan lebih maju. Maka Nabi namanya Yamaha itu belum pernah kenal Nabi. Maka tidak pernah ada riwayat sahabat mati karena tabrakan, karena bisnya nyemplung. Nah, tidak ada ya. Tidak ada, karena bannya pecah. Tidak ada itu zaman Nabi raya naik. Kendaraannya unta kuda itu kok gitu. Nah, maka itu boleh, tapi ibadah ya, siapa membuat yang baru itu syarul umur. Itu yang paling jelek, urusan yang paling jelek urusan ibadah yang baru. Terus dilanjutkan kata Nabi-Nabi, kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap ibadah yang baru itu bid'ah. Nah, bid'ah itu apa toh? Bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah itu urusan ibadah yang membawa kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Ibadah kok sesat, maka tempatnya bukan di surga tapi masuk neraka. Kalau saya membacakan hadis menerangkan hadis bukan mengenai orang lain. Ya. Tetapi itu mengenai diri kita sendiri juga. Kita teliti, kita melakukan ibadah itu ada tuntunannya apa tidak? Itu yang ditanyakan tadi. Ya, korban itu ibadah. Inna sholati wa nusuki. Jadi korban itu nusuk, ibadah. Terus ditambahi takir, tambahi binat, tambahi apa tadi? Nah, menyan apa kembang. Terus dimasukkan, dikumpulkan dengan darah tadi. Lah itu tambahan-tambahan itu bid'ah. Ibadah enggak boleh ditambah-tambah begitu. Ya, kita api begitu, iya. Setan memandang jadi baik padahal itu finnar. Nek iso mlebu nuntun mlebu neraka kan setane seneng. Nah, itu. Nah, perkara orang lain mau begitu silakan, urusan ibadah nanti dengan Allah. Lah kita semaksimalnya ibadah tuh yang sudah kita tahu tuntunannya. Belum tahu tuntunannya enggak usah melakukan, tapi enggak usah mencegah orang lain melakukan, mungkin dia sudah tahu. Ya kalau kita ingin melakukan seperti yang mereka lakukan, tanya dulu dalilnya. Ya dah. Enak tuh sebenarnya agama Islam itu. Terus apa lagi? Mohon diterangkan tentang sijin dan aliyin, Ustaz. Sudah itu kamu baca aja. Dalam surat Mutaffifin. Al-Mutaffifin, surat ke-83. Untuk sijin surat ke ayat ke-7 sampai 9. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Sekali-kali jangan curang karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Ya, jadi sijin itu ya catatan, tempat menyimpan catatan orang-orang yang berbuat dosa. Singkatnya, catatan amal perbuatan-perbuatan dosa disimpan di sijin. Terus, tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang tertulis. Nah, jadi tertulis isinya bahwa yang perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan jelek itu. Terus, yang iliin ayat 18 sampai 20. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabum marqum. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin. Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu? Yaitu kitab yang tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Nah, jadi Iliyin itu singkatnya aja, Iliyin itu kitab catatan perbuatan-perbuatan yang baik, kalau si jin yang jelek. Ya, Iliyin yang berpahala, si jin yang dosa, perbuatan-perbuatan dosa itu. Ya, apalagi? Hadis yang diriwayatkan orang banyak atau banyak perawi itu apakah hadisnya sahih? Lalu bagaimana kalau hadis yang diriwayatkan oleh perawi banyak tersebut bertentangan dengan Al-Quran, Ustaz? Jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tanpa kompromi sama, isinya sama, ya, itu namanya hadis mutawatir. Mutawatir kalau diriwayatkan 3 orang atau lebih itu disebut hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu dijamin kebenarannya. Benar. Nah, bagaimana kalau hadis mutawatir bertentangan dengan Quran? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau hadis mutawatir sokehnya kok bertentangan dengan Quran itu tidak mungkin. Kalau sampai bertentangan, pemahamannya yang perlu diluruskan. Kalau hadisnya tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Apalagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 disebutkan bahwa yang membatalkan wudu itu kalau mengeluarkan sesuatu dari tempat buang air dan bersetubuh. Akan tetapi ada hadis surat Muslim yang mengatakan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Mohon dijelaskan. Jadi makan daging unta itu sebetulnya tidak membatalkan wudu, tidak. Itu ada suatu riwayat, setelah sahabat-sahabat makan daging unta, ya, kebetulan tahu-tahu ada bau kentut. Orang enek sing aku. Lah, tapi kok bau kentut? Ki mesti enek sing kentut itu. Nah, Nabi mengambil kebijakan. Sampai makin tanya-tanya, kamu butuh lagi. Nah, kabeh itu yang orang ngetut barang, butuh. Ya, itu bukan karena makan daging untanya batal, tidak. Tapi kentutnya tadi loh. Nah, gandeng orang aku timbang data, apa utun rame-rame, ya sudah lebih baik butuh kabeh. Nah, gitu. Nah, itu cara mendidik Nabi, tidak menyinggung bongkar pei di alon-alon ke bendera ngerti. Lah kok mambune? Kadang-kadang renek suarane mambu kadang-kadang. Nah, itu dah wis butuh kabeh wae itu. Ya, apalagi? 2 minggu yang lalu, suami saya marah besar kepada saya, lalu mengucapkan, "Pegatan tenan saiki." Lalu saya jawab, "Pegatan ya pegatan." Yang demikian itu apakah sudah jatuh cerai? Dan sampai sekarang saya masih serumah dengan suami, tetapi beda kamar. Dan selama ini kalau mau pergi, apa harus minta izin kepada suami? Dan sampai kapan saya harus serumah dengan suami, Ustaz? Lah wis pegatan ya wis nunggu. Wis rasa ngarep-arep. Ya. Itu udah orang lain. Nah, kapan bisa tidur bersama lagi dengan suami? Ya kalau sudah jadi suamimu, gue tidak punya suami kok. Tidak punya suami kok kepingin tidur dengan suami? Ya tidak bisa no. Kapan mulai tidur dengan suami? Besok nek wis duwe suami. Paham gak? Nah, jadi dasarnya ya wis. Nah, kalau suaminya saya ingin tapi tidak ingin ganti suaminya yang dulu aja, ya nikah lagi gitu loh. Nikah lagi kalau mantan suamimu tadi. Kalau tidur dengan mantan suami enggak boleh. Kalau dengan suami boleh. Lah mantan supaya jadi suami lagi bagaimana? Nikah gitu loh. Nikah lagi, wong nikahnya udah rusak karena cerai tadi. Apa lagi? Ini ada yang nyambung. Saya sama istri saya sudah lama berpisah, pernah dibawa ke pengadilan agama tetapi gagal. Karena istri saya sebagai penggugat tidak mampu mengeluarkan biaya untuk mengurus perceraian. Apakah saya masih sah sebagai suaminya? apakah jika saya ingin kembali sama istri saya harus menikah dulu sama orang lain dan saya menunggu perceraiannya. Jujur Ustaz, saya ingin sekali kembali pada istri. Saya masih ingat masa-masa ngaji bersama di MTA waktu di Kemlayan maupun dulu di binaan Purwodadi pimpinan Pak Darmanto. Tolong Ustaz, saya minta penjelasan dari Ustaz menurut syariat Islam, Ustaz. Nah, kalau sudah cerai 3 kali, memang tidak boleh rujuk lagi. Ya, kalau sudah cerai 3 kali, baleni ora entuk. Kecuali kalau mantan istrimu tadi sudah nikah dengan orang lain. Nikah dengan orang lain itu pun tidak boleh kamu arep-arep jandanya. Itu mbok ganggu gen pegatan atak peneh. Atau kencan. Aku kelingan apikmu ide. Aku kepengen balik karo kowe ning wis ora entuk. Kowe nikah karo kaisik ya ketelung sasi pegatan. Balik karo aku itu tidak boleh. Tidak sah. Jadi kalau nikah ya nikah betul. Tidak ada niat berapa bulan, berapa nanti supaya memberi jalan halal kembali kepadamu, tidak, tidak boleh. Nah, ternyata sudah nikah dalam perjalanan kok cerai lagi, ya boleh baru. Tapi nikahnya nikah tenanan ora sandiwara. Hati-hati, juga gampang-gampang ngucap cerai. Cerai yang boleh rujuk itu hanya 2 kali. At-talaqum marratani. Jadi kalau sudah 2 kali cerai, dah. Cerai yang ketiga tidak boleh kembali. Apalagi? Saya seorang pemeriksa keuangan pada salah satu instansi pemerintah. Setiap memeriksa mendapat uang transport 100 sampai 500 ribu. Yang demikian itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Uang transport itu dari mana? Dari mana uang transfer itu? Tidak dijelaskan, Ustaz. Ya, jadi jawab dulu uang transfer nek asalnya dari yang haram ya haram. Dari mana asalnya? Nah, kalau enggak bisa nerangkan saya enggak bisa jawab. Apalagi? Suami saya hobinya mancing, seminggu mancing 3 kali, dan pulangnya pagi terus. Sebagai seorang istri, saya sudah mengingatkan berulang kali, dan setiap saya ingatkan dia marah-marah. Bagaimana sikap saya itu? Apakah berdosa? Bagaimana seharusnya sikap saya menghadapi suami yang seperti itu? Padahal dia juga sudah ikut ngaji di sini, dan sudah lama, Ustaz. Melu wae kowe sing gawake iwake ngono lho. Maksudnya mancing kowe sing gawa kepis gawa iwake gitu ta. Nah, kalau memang semua sudah dicukupi, ekonominya sudah cukupi, mancing iki lak wong dolan, nggo hiburan, ya. Mancing. Dah ekonominya cukupi, segalanya dicukupi, ketimbang turu karo bojone, turu karo cacing. Lho mancing iki umpane kan cacing itu. Terus nang kono denger-denger nang pinggir sebulan apa semalam suntuk. Nah, ya diingatkan kalau mau, kalau ndak mau ya itu tinggal ganti wae kowe ora nek mancing ora rasa nggowo mulih iwake. Gitu ta. Jane mancing iki apa ya nek dinggo pakarian apa ya cukup toh. Kan tidak itu orang seneng aja. Maka boleh. Kalau memang segalanya sudah dicukupi. Kebutuhan hidup sudah dicukupi. Mancing tidak dapat ikan atau dapat ikan tidak masalah. Hanya itu. Kalau dilihat dari tuntunan agama. Itu orang yang merugi. Rugi wal asri innal insana lafi usin. Ya. Demi masa manusia dalam keadaan rugi. Masa longgar waktune ora mbok go ibadah, ora go berjuang, ora malah go mancing wae ta. Ya ta? Ora dosa ning rugi kamu. Rugi. Ya diingatkan saja. Gretai. Jadi manusia itu dirugikan dalam banyak masa. Maka Nabi gunakan 5 kesempatan itu. Masa muda sebelum masa tua. Ya, gunakan kesempatan masa muda beramal yang banyak kebaikan. Jangan dibuang-buang. Karena es tua kamu tidak bisa berbuat ketika seperti muda. Ya. Masa sehat sebelum sakit. Masa sehat sebelum mancing terus. Nanti kalau kamu sakit. Ya. Ya, padahal perbuatan-perbuatan yang lebih bermanfaat lain banyak. Nabi kita mengatakan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik-baik Islam seseorang itu yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Nah itu. Nah, itu terus. Yang ketiga, masa longgar sebelum masa sempit. Kamu banyak waktu, belum banyak kesibukan, banyak waktu longgar. Mestinya bisa untuk memanfaatkan, untuk menata ekonomi, atau menata apa yang lain-lain yang bermanfaat lah. Masa kaya sebelum miskin. Ya, ketika kaya, gunakan hartamu. Belanjakan hartamu di jalan Allah. Nah, nanti kalau sudah miskin tidak bisa berbuat ketika seperti kaya. Yang terakhir, masa hidup sebelum mati. Jadi orang kok setelah mati nanti baru, wah, nek urip meneh aku tak ngaji, tak sholat, tak anu, dan. Mesti ditanya, kamu saya beri waktu umur sampai sekian, gunakan untuk apa usiamu itu? Untuk mancing, ya Allah. Dengan ditanya itu nanti. Maka kalau tidak bisa memanfaatkan itu, Nabi sudah pesan, ihtanim khobsan qabla khamsin. Hati-hati. 5 sebelum datangnya 5. Sabah baka qabla haromika. Sihataka qabla sakomika. Wah farogoka qabla sughrika. Ghinaka qabla fakrika. Hayatika qabla mautika. Itu 5 gunakan. Kalau tidak bisa manfaatkan 5 itu, kamu rugi. Orang rugi itu tidak beruntung. Apalagi? Saya mempunyai bule yang menikah dengan duda. Namun duda itu lebih mementingkan istri yang sudah diceraikannya. Bule saya tidak diberi nafkah, padahal anak bule 3. Dan suami itu saat ini ngaji di MTA. Yang demikian itu menurut pandangan Islam bagaimana, Ustaz? Maka kalau mementingkan istri yang sudah dicerai, ya, mau nikah dengan duda kan sudah cerai maksudnya berarti, ya, lebih mementingkan istri yang sudah dicerainya, ya, dosa itu. Istri yang sudah dicerai sudah bukan apa-apa, lah kok malah dipentingkan. Istri yang sah jadi tanggungannya malah tidak dipedulikan, tidak diberi nafkahnya, diabaikan, dosa itu. Nah, kenapa harus cerai? Ya, wong masih mementingkan sana, malah istrinya sendiri diabaikan, itu dolim. Dan dolim itu. Kalau itu ngaji di MTA, ojo MTA dikatut ke, ya tak? Itu ngaji di MTA, sing rokok mau ngaji di MTA, sing orang belanja budi ini ngaji di MTA, ya tak? Nah itu. Sing demenan karo tanggane ngaji di MTA. Nah, nek enek, kalau ada seperti itu bukan ajaran yang diajarkan di MTA, itu manusianya. Yang jelek itu manusianya. MTA ngajarkan baik. Wow, MTA semua ni, muka MTA bubar ke wahir. Oh, MTA bubar ke. Tapi orang sing salah, sing maling itu tu orang tutu MTA ni. Ada orang yang mencuri, misalnya tangkap loh ngajinya di MTA. Nah, berarti MTA mencuri, bubar ke MTA ni. Ya, itu salah orangnya. Gua nenek polisi. Nah, kalau polisi berbuat jahat, berbuat curang, apa kepolisiannya dibubarke? Sekarang ini yang hakim, kehakiman, kepalane sing korupsi apa terus yang tertulisnya dibubarke? Ya, nah model kuno bubar kabeh nanti. Ya, sing salah aja dihukum, yang tidak salah ya jangan dikatut-katut deh. Apalagi? Saya mempunyai ibu yang saya rasa ibu sudah jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah beberapa kali nikah dan mungkin melakukan perbuatan terlarang. Puncaknya bulan Maret kemarin, saya bertengkar hebat dengan ibu. Yang intinya, saya mengajak ibu supaya bertaubat dan jangan melakukan perbuatan zina lagi. Apakah yang demikian itu saya termasuk anak yang durhaka karena pernah membentak ibu supaya taubat dan kembali hidup sesuai Al-Quran dan sunnah Nabi, Ustaz? Betul, itu anak yang solihah kalau kamu perempuan. Tahu ibunya begitu, dikandani susah, tidak mau, malah menentang, ya tercabut rasa kasih sayangnya. Ya, kalau ibumu suka zina, dilek ke anaknya kok. Aku orang ngerasa ke, aku orang duwe kok. Ya, gitu kan, misalnya gitu. Zina kalau memang butuh, butuh itu nikah lagi. Ya, jangan zina. Kandani kok malah nesu, lah tercabut. Jadi apakah ayah, apa ibu, apa anak. Kalau anaknya suka zina, kandani ibunya tidak mau, ya itu namanya anak itu durhaka kepada orang tua, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya. Nah kalau ibunya itu tadi orang iman, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir. Yuwaduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au asyiratahum. Ya, coba dibaca surat Al-Fatihah ayat 22 ya. Tidak akan kamu jumpai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kok berkasih sayang, menaruh rasa kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, suka zina, dikandani nekat. Itu berarti kan menentang Allah dan menentang Rasul. Walau kanu abahum, sekalipun itu bapak-bapakmu atau itu anak-anakmu atau istri-istrimu. Dan mujadalah itu berapa itu? Surat Al-Mujadilah, surat ke-58, ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datangnya daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Itu, jadi anak tadi kalau nasihati ibunya suka zina, disuruh berhenti, suruh bertobat, suruh salah ngapik, berhenti dahnya kok nekat, gak mau. Ya, tercabut rasa kasih sayangnya. Anak itu tidak akan ada kasih sayang dengan ibu yang menentang Allah tadi. Demikian pula ibu. Kalau anaknya suka zina, dinasihati, tidak mau. Ibu tadi tercabut rasa kasih sayangnya. Ya, karena hatinya dipenuhi oleh Allah iman. Dikuatkan iman itu dengan kekuatan dari Allah. Calon penghuni-penghuni surga itu. Maka tidak bisa menjalin kasih sayang dengan calon penghuni-penghuni neraka. Siapa itu? Apakah itu bapaknya, apakah itu anaknya, atau keluarganya, atau istrinya? ya, atau siapa saja, kalau dia menentang Allah dan Rasulnya, tercabut rasa kasih sayang. Tidak akan ada rasa kasih sayang. Kalau dia orang yang beriman. Ora kok ya wis to tak kandhane ora ngguku ya wis tutukno. Tutukno. Nah, kalau ibu yang beriman, kamu nekat begitu enggak boleh di rumah ini. Usir dari rumah itu kalau nekat berbuat zina. Sebab zina itu dosa besar dan akan membawa dosa, membawa apa itu? Azab. Allah sudah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah." Takutlah kamu kepada suatu. Jadi saat kalau Allah mendatangkan azab, itu tidak khusus menimpa orang yang berbuat dolim saja. Orang yang tidak berbuat pun, kalau dia tahu membiarkan, kena juga itu nanti. Dalam hal ini, Nabi menjelaskan seperti satu rombongan yang naik kapal. Rombongan naik kapal. Ya. Salah satu ada yang melubangi kapal untuk mendapatkan air dari bawah tadi, yang lain tahu membiarkan. Nah, nanti kalau airnya masuk ke kapal tadi, kapal itu tenggelam. Kalau tenggelam, yang tenggelam bukan yang melubangi kapalnya saja, semua penumpang itu akan tenggelam semua. Walaupun tidak berbuat, yang berbuat satu orang, tapi kena semua. Karena yang lain tahu membiarkan. Maka kalau orang yang beriman, cabut rasa kasih sayang. Kalau memang kamu di rumah ibumu, ibumu seperti itu, ya sudah. Tinggal pergi aja. Tidak usah ditunggui. Kalau nunggui kamu tahu, tiap hari ada tamu, terus masuk kamar, kamu kan nunggu neng rumah, neng jobo. Nah itu kan, nanti Allah datangkan azab, kena juga kamu. Anak juga begitu, kandani orang tua tidak gugu, kalau peringatan Allah tidak diperhatikan, tunggu nanti, saatnya Allah akan mengadab. Ya, satu rumah itu kena semua nanti. Jangan terus teriak-teriak ya, setelah datangnya adab. Maka Allah sudah peringatkan, tidak akan kamu jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kok menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun dia bapaknya, sekalipun dia anaknya, sekalipun dia keluarganya atau saudara-saudaranya. Tidak ada kasih sayang, berarti tercabut rasa kasih sayangnya. Ya, apa lagi? Satu lagi. Di antara kami ada beberapa orang yang ngaji di MTA. Alhamdulillah tetap teguh iman dan pendirian kami. Walaupun dulu didemo dan dimusuhi orang-orang kampung. Tidak ditegur, tidak diikutkan acara-acara yang biasa dilakukan orang kampung. Sebaliknya, kalau kami mengadakan walimahan, orang-orang kampung tidak ada yang mau datang. Akan tetapi kami tetap kuat, bahkan persaudaraan di antara kami yang ikut ngaji semakin kuat. Sebaliknya, orang-orang yang dulu melarang atau menghalang-halangi ngaji, satu demi satu mengalami nasib yang kurang baik. Ada yang sakit-sakitan hingga parah, ada yang tiba-tiba meninggal, ada yang kena kasus polisi, ada yang rumah tangganya jadi hancur, berantakan, dan sebagainya. Apakah itu semua merupakan azab dari Allah atau peringatan dari Allah agar mereka bertaubat, Ustaz? Bisa jadi. Ya, ya. Secara para nabi dulu sudah banyak cerita dalam Al-Quran. Setiap penentangan terhadap kebenaran tidak akan beruntung. Bagaimana riwayatnya Fir'aun? Ya, bagaimana riwayatnya Namrud? Sampai membakar Nabi Ibrahim karena menyebarkan Tauhid. Ya. Sampai mau membunuh Musa karena menyebarkan Tauhid. Ya, menghilangkan pengaruh Fir'aun sebagai yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akibatnya ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Maka Allah sudah mengatakan, sudah membuat suatu ketetapan. Wa man arada an dzikri fa innalahu maisyatan dongka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling, menolak, melengos dari Al-Quran, pasti akan menemui kesempitan hidup. Baik dia orang kaya, apalagi orang miskin ya. Orang kaya aja kalau menolak apa itu, berpaling, tidak mau menerima surah Al-Quran, pasti dia akan menemui kesempitan hidup. Cepat atau lambat, pasti akan menemui. Tetapi, orang yang berpegang teguh pada tuntunan Allah, ya, dijamin, la yadhillu wala yashqa. Ya, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan sesat, tidak akan celaka. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya wala yadhillu wala yashqa. Wa man arada dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Kalau sudah sampai petunjukku kepadamu, siapa berpegang petunjuk Allah itu dijamin tidak sesat dan tidak celaka. Tapi siapa yang berpaling dari kebenaran, ya, petunjuk Allah sudah sampai, mereka berpaling, tidak mau menerima, apalagi malah menentang, akan menemui kesempitan hidup. Itu pasti, itu ketetapan Allah pasti berlaku. Ya, mudah-mudahan itu satu peringatan, dengan begitu menjadi sadar. Kalau tidak, jangan mereka menang, menghalang-halangi suatu perkembangan, menyebarkan Al-Quran dan sudah dihalang-halangi, jangan merasa menang. Tunggu aja akibatnya. Siru fil ardi, kata Allah. Fanduru kaifakana akibatul mukadzibin. Jalanlah kamu di bumi ini, perhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kamu lihat apa akibatnya. Sejak zaman peristiwa dulu, ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, perhatikan saja bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, ya, bagaimana kaum Nuh, bagaimana kaum Lut. Kamu lihat, perhatikan. Dan sekarang juga lihat saja orang yang, ya, kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya, apa jadinya? Kamu lihat saja. Ya, Allah mengatakan, berjalanlah kamu di bumi dan perhatikan. Apa akibatnya orang-orang yang menentang ayat Allah? Perhatikan apa jadinya. Nah. Apalagi? Ke pertanyaan langsung, Ustaz. Ya. Sudah, sekian dulu ya. Tidak sampai habis. Sekarang pertanyaan langsung. Mari kita beri kesempatan. 17:08, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Silahkan dikenalkan saya, dulu. Saya Yudi Bowo, warga dari Kebon Sari Madiun, Ustaz. Oh, Madiun, ya. Saya ada SMS dari saudara kita pendengar radio yang dari Kalimantan yang bernama Pak Arif, itu kontak saya. SMS, mohon SMS ini ditanyakan ke Ustaz karena dia punya sedikit masalah, mohon ditanyakan ke Ustaz gitu, Ustaz. Nah, SMS-nya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang suami, saya sudah mendidik agama istri saya dengan sebaik-baiknya, namun istri saya selalu mendurhakai saya, hingga suatu saat istri saya selingkuh dengan laki-laki lain dan telah berzina. Yang menjadi pertanyaan, satu, apakah saya sebagai suami ikut berdosa atas perbuatan istri saya? Karena pada awalnya saya tidak tahu dan selalu dibohongi. Dua, saya marah dengan tindakan istri saya. Dan tindakan saya, istri saya sudah saya cerai. Benarkah tindakan saya? Tiga, saat ini istri saya sudah bersama orang tuanya dan meminta maaf kepada saya dan minta rujuk lagi dan berjanji untuk menjadi istri yang taat. Saya bingung, Ustadz, apakah saya harus memaafkan dan menerima permintaan rujuknya mengingat anak yang masih kecil. Bila saya menerimanya, apakah ada pahala tersendiri buat saya? Karena Allah saja Maha Pengampun. Mohon nasihatnya, Ustadz, dengan catatan Istri saya sholat 5 waktu dan berjilbab. Ini pertanyaan yang dari Pak Arif yang ada di Kalimantan. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Anto yang ada di Madiun, Ustaz. Pertanyaannya seperti ini. Titip tanya, gimana ibadah sholat yang bolong-bolong, apa juga masih dapat pahala? Terima kasih. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa yang dikatakan tadi betul, kan sudah mendidik sebaik-baiknya, dituntun tentang agama sebaik-baiknya, ternyata masih selingkuh, itu namanya kamu dihina oleh istrimu. Dididik, dinasihati sebaik-baiknya, tetapi tidak dihirau. Terus malah berzina. Kalau menurut Islam gimana? Kalau menurut Islam istrimu mati. Dirajam. Ya, karena orang kalau sudah bersuami atau beristri kok zina. Dirajam, mati. Wis mati ora mikir rujuk, wis mati kok. Sekarang kalau dia berzina itu bukan saja berdosa dengan kamu, tapi dosanya kepada siapa? Allah. Dosa besar itu minal kabair, dari dosa-dosa besar itu termasuk salah satu zina. Masih punya suami, butuh begitu bisa keturutan, itu aja masih golek lain kok. Padahal wis duwe lah kok golek liyane. Nah, itu pancen ya dicerai itu bagus. Ya, cerai. Terus kamu segera nikah lagi. Nah, kalau tidak segera nikah lagi ya terus dia ngarep-arep bali tadi. Nah, sekarang kalau mau bali diterima apa tidak terserah kamu gitu lah. Terserah kamu. Kalau mau istrimu tobat betul, mau bertobat pada Allah, mau memperbaiki diri, kamu bisa menerima, kamu maafkan misalnya. Kalau kamu maafkan bukan berarti terus dosanya hilang. Ya. Dosa yang paling besar itu kepada Allah. Walaupun kamu memaafkan, Allah tidak begitu mudah memaafkan. Nuhun sewu Ustaz, ini SMS lagi Pak Arif tadi, Pak. Inge nambah kalau gitu Mas, begini istri saya itu ternyata sudah menikah tapi nikah sendiri tanpa wali. Bagaimana hukumnya? Terus kalau mau kembali ke suami yang telah mencerai tadi, gimana caranya? Rujuk atau nikah pakai mahar? Terima kasih. Lah wis nikah lagi, kayak nikah sendiri tanpa wali. Saya nikah piye nikah sendiri kuwi? Nah, berarti dia kan sudah punya suami. Kalau nikah sendiri, hanya perlu nikah sendiri kuwi carane piye? Nikah kok tanpa wali, nikah sendiri apa aku nikah karo kowe ngono? Nah, nikah sendiri itu enggak bisa, mesti ada yang menikahkan dan ada saksi. Itu kan sendiri enggak bisa. Nah, sekarang dicerai oleh nikah yang nikah sendiri tadi. Kenapa kamu tidak ngurusi kono mbok biar saja rasa diurusi wong itu bukan istrimu. Itu termasuk orang kalau nunjang-nunjang itu ya akhirnya ketulo-tulo gitu, maisatan dongka. Ingat enggak dulu seperti wanita yang pinjam jago dulu? Nah, pinjam jago. Nah, setelah hamil, dilala anaknya lahir, mati anaknya. Mau kembali kepada suaminya malu, mau terus ngikut ke jagone mau wong kuwi mung silian, akhirnya jagone kembali kepada babonnya, mau ke MTA ya malu, kita kan gantung diri lah selesai. Nah itu setan tuh begitu pandai. Wes akhirnya kalau bingungi kuno terus piye, maka kalau udah bingung gitu satu-satunya jalan setan bucuk, bunuh diri aja. Nah, kalau sudah bunuh diri, wis dadi kancane setan. Maka Allah katakan, setan itu aduwwu mubin, musuhmu yang nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwu mubin. Jangan kamu ikuti langkah setan, setan itu musuh yang nyata. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh kepada Allah. Tapi kalau seperti tadi, mati dalam tunduk patuh dengan setan, dari kontone setan. Dah sekarang kamu lebih baik enggak usah ngurusi dia. Ya, udah cerai atau dia, dah kalau kamu mau nikah ya nikah, cari wanita lain yang tidak seperti itu. Tapi kalau memang kamu mau balik ke situ ya sudah, silahkan. Itu urusanmu ya. Dan kalau untuk agama itu harus dirajam, udah mati kok itu. Nek wong Jawa, disini loh wong Jawa, simbah-simbah disini nasihati. Ya lah. Nek ember, borot itu lah ditambal. Nek gerabah, ngerti gerabah? Iya, gerabah ditambal ya borot terus. Ya enggak? Kalau itu nyanyi itu, pecahnya piring, hilang juga harapan. Nek, mong, cahannya nek pecahi piring, piringnya pecah itu serane harapan. Ya enggak? Nah, wes karmu gue aku orang ngurusi. Harap balen ya balen, no, udah. Nah, terserah kamu. Oh, itu yang ngerasa kayak kamu kok. Dah, apa lagi? Tadi yang salat bolong-bolong tadi, Ustaz. Ya, salat bolong-bolong itu dikandani. Mungkin dia tidak tahu. Anak salat bolong-bolong kuwi, kalau salat orang Islam itu salat harus 5 waktu. Kurang 1 aja enggak boleh. Apalagi bolongnya sengaja wegah ninggalke. Mantaroka sholata amtan fakot kafaro jiharon. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, jelas-jelas dia orang kafir. Kalau kamu jadi Islam, utkulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu secara keseluruhan. Sholat ya 5 waktu. Gitu? Kamu masuk Islam tidak dipaksa. Boleh Islam, boleh tidak Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, dipaksa oleh aturan Islam. Kamu Islam? Oh iya, Islam. Sholatnya harus 5 waktu. Enggak, saya mau 3 aja, enggak usah jadi orang Islam. Kalau mau jadi orang Islam, 5 waktu. Kurang 1 aja enggak boleh. Nah, gitu lah. Nah, itu maka kalau mau jadi Islam, ya 5 waktu. Nah, karena kemarin bolong-bolong, karena tidak tahu, nah sekarang sudah tahu. Jangan diteruskan bolong-bolongannya itu. Daripada kamu sholat, ya, bolong-bolong, wis ora salat sisan. Mengko hasilnya podo. Jangan kamu berpikir, timbang ora salat blas, ya, iman sithik iso mlebu swarga sing ngomong sapa? Ya. Salat harusnya 5. Aku wis 3 ya lumayan. Apalagi 4. Coba wong ning neraka sedelo gitu loh. Cara berhitung semacam itu tidak betul. Kalau kamu Islam ya salatnya 5 waktu. Kalau ndak mau 5 waktu ya rasa salat. Zaman Abu Bakar Siddiq malah ora mung salat. Salatnya 5 waktu. Ya. Puasa juga, haji juga, tidak zakat, kamu sudah murtad. Tidak bayar zakat, dan oleh Abu Bakar Siddiq dinyatakan sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Yang pemenangnya sholatnya kurang, sholat itu tiangnya agama kok. Ya, jaga. Maka kalau jagae doyong, ya ambruk agamane. Apalagi? Baik, berikutnya nomor 31, silahkan. Kemudian nanti bersiap-siap nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Klaten, Ustaz, dengan Ibu Titin. Saya sulit memahami pada brosur halaman 4, Ustaz. Ya. Mengenai bab keterangan itu, Ustaz. Tolong nanti dijelaskan supaya bisa memahami perbedaan huruf A pada alaika dan huruf I pada alaiki dan alaihas dan alaihis dan seterusnya, Ustaz. Nanti mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi K karo Ki itu bedanya, kalau K itu kamu laki-laki, kalau Ki kamu perempuan. H itu dia perempuan, kalau Hi dia laki-laki. Maka di situ kan ada keterangan, keterangannya sudah ceto itu kok. Ya. Maka di situ diterangkan keterangannya itu, kalau kamu yang mengitipi salam itu laki-laki, yang dititipi tadi wanita, ya maka jawabnya alaiki, yang dititipi tadi ya, atasmu, wa alaihi yang titip tadi salam. Jadi mudah-mudahan ya kamu dan dia yang titip salam tadi juga diberi keselamatan oleh Allah. Kalau yang dititipi laki-laki, yang nitip perempuan, ya alaika, ya kepadamu lah yang dititipi, dan yang titip karena yang titip perempuan maka ha alaika wa alaihas salam. Yang ini keselamatan buat kamu dan buat yang titip kamu tadi. Itu supaya lebih jelas belajar bahasa Arab itu. Apalagi. Baik, berikutnya nomor 5. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Muhammad dari Kartasura. Saya juga seorang pengajar sekaligus sebagai pembina teater di sekolah. Begini Pak Ustadz, setiap tahun saya itu selalu mengadakan diklat teater di mana anggota baru itu sebagai orang yang laki-laki ada yang saya suruh berdandan sebagai seorang wanita atau banci, di mana juga memakai pakaian wanita dan juga memakai rambut palsunya. Kadang juga saya mementaskan sebuah cerita atau teater atau boleh dikatakan drama. Di situ pernah juga ceritanya itu tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Suatu ketika itu ditayangkan juga yang penampilannya tokoh Ibrahim dan Ismail itu diperlihatkan. Walaupun itu ditutup dengan kain putih dan hanya disorot dengan lampu, hanya bayangannya yang terlihat. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah boleh di dalam memberikan peranan wanita di dalam bermain teater di situ dan menampilkan sebuah sosok nabi dengan walaupun dengan bayangannya gitu. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, sekarang ini lagu bermacam jenis dan macamnya. Dan kalau diperdengarkan memang enak. Salah satu contoh, ketika istri saya itu mendengarkan sebuah lagu pertama kali, lagu kok bosoni koyo ngono. Ya, ternyata setelah beberapa mendengarkan enak juga didengarkan. Yaitu dengan lagu liriknya kalau yang saya tahu itu judulnya Wedi Bojomu. Ada lirik mau kangen-kangenan wedi bojomu, arep SMS-an wedi bojomu, arep kangen-kangenan wedi bojomu. Dan yang tidak kalah hebohnya juga, sekarang ini lagu yang baru ngetren adalah Buka Sidik Jos. Apakah diperkenankan seorang muslim itu menyanyikan lagu yang semacam itu? Karena saat ini banyak sekali untuk nada dering anak-anak kecil Pak Ustadz. Demikian atas pertanyaan saya dan terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menampilkan laki-laki didandani seperti perempuan itu terkena larangan hadis Nabi. Ya, Nabi melarang. Jangan laki-laki berhias, berdandan seperti perempuan dan sebaliknya. Jadi menurut Nabi dilarang itu, enggak boleh. Kalau mensosok menampilkan itu karena memang itu lakon Nabi Ibrahim dan sebagainya, asal tidak ditampakkan seperti bayangan-bayangan saja gambarannya ya enggak masalah itu gambaran, tapi enggak ketok. Nanti ketok ini wah Nabi Ibrahim rupanya kayak ngono kuwi to, nanti gitu nanti. Tolong gambar ke Nabi Ibrahimnya perilakunya saja. Lalu diceritakan saja, ceritanya saja. Tapi kalau berhias tadi jelas ada larangannya. Ada larangan berhias laki-laki seperti perempuan dan sebaliknya. Sekarang nyanyi. Tujuan nyanyi itu apa? Kalau orang muslim mestinya kalau membuat lirik lagu juga yang islami dalam arti syukur mengandung unsur-unsur akidah, tauhid yang kuat, tauhid. kalau tidak mengandung pendidikan yang tidak jorok gitu. Sekarang nek sing ora jorok iki rapati ngetren, nek sing jorok-jorok kuwi malah sing ngetren. Ya kan? Moga sayang-sayang wedi bojomu. Lah bojone memedi. Nah, tama itu. Yang kedua, sayang-sayang kon wedi bojomu itu mesti terlintas, itu mesti wong ora beres. Ya enggak? Wong selingkuh gitu lho. Lah wong selingkuh kok diterangke nang nggon nyanyian. Akhirnya dah cilik-cilik melu nyanyi. Nah, jadi anak-anak sekarang dah cilik-cilik ya nyanyiane bangsa cinta kok. Cintaku setengah mati. Dah cilik-cilik kuwi. Mulane ya wis gelis meteng terusan. Dan cinta setengah mati. Lah kenyataannya kan seperti itu. Kenapa? Seniman-seniman muslim kok katut, kok ora iso gawe karangan lagu sendiri yang menyentuh hati, ya seperti itu lagu keagungan Tuhan itu kan baik, keagungan Tuhan, ya ingatlah wahai manusia itu lah, ya, itu kan ne diresapi betul, wah memang manusia hidup di dunia dia seperti itu ta? Nah, yang menyentuh hati, mengandung pendidikan, syukur menguatkan tauhid, nah itu lebih baik daripada oh sekarang ora sah dinyanyi ke cinta-cinta wis do pinter malah ditambah nyanyian cinta sisan. Dan itu jelas arep sayangan wedi bojomu, arep cinta wedi bojomu, itu gambarannya orang mau selingkuh, sudah jelas itu. Nah itu enggak, mestinya enggak orang, kalau seniman muslim mestinya enggak ngarang yang semacam. Biar mereka bisa populer begitu, kita buat lagi yang populer lah, banyak karangan lagu lah yang baik nanti ditayangkan di TV MTA. TV MTA nanti kalau mengeluarkan lagu-lagu, mengeluarkan yang tidak seperti itu, yang baik kita seleksi. Kita punya TV nanti sebentar lagi, ya baik TV kabel lewat Telkom Vision itu sudah mulai masang, sekarang sudah mulai dipasang antena-antena itu yang beli itu. Sudah banyak yang dipasang belum nih Pak Tekno, berapa sudah? Nanti 1 November sudah mulai tayang. Kemarin sudah 42 katanya. Yang ya? Daftar yang daftar 300-an. Yang daftar yang 300. Yang pasang 5 hari kemarin 42. Ya ada. Nah, yang tidak pasang itu enggak bisa lihat nanti. Ya. Nah, itu jadi kan begitu kan kita berusaha, maka TV itu dilawan dengan TV. Kata seperti kata Jenderal Anton Tapah itu, ya, ya beliau kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam. Radio dilawan nganggo radio. Radio dilawan nganggo batu pecah. Ya ta? Nah, sekarang dakwah kita enggak suka tayangan-tayangan TV seperti itu. Maka munculkan TV dakwah arep mbok tayangke kaya ngopo. Lah kalau mau lihat yang lain, adanya yang seperti itu kok. Mesti ya ngalih TV ini, podo wae. Ngalih TV ini, podo wae. Ya sudah, mau gimana? Ya maka sekarang ada alternatif. TV MTA nanti TV dakwah. Ya, maka saudara-saudara yang punya keahlian, ya, membuat teater-teater tadi, dan mengarang lagu-lagu, ya yang Islami nanti bisa. Kita beli, orang mbok serah syukur, mbok serah kira apa-apa. Ada kita beli. Nanti kalau memang cocok harganya dan dilihat ada manfaatnya, mau kita beli. Jadi lehmu kerja apa untuk berkarya itu ada imbalannya gitu. Buat film baik juga. Kalau filmnya film mengandung pendidikan, apalagi sekarang rusak akhlak rusak ini, mestinya mengandung pendidikan yang memperbaiki akhlak arahnya ke sana. Nanti kita beli itu. Untuk tayangan-tayangan TV kita kalau sudah keluar nanti muncul. Ya gitu ya. Ya masih ada? Cukup Ustaz, karena waktunya sudah tengah. Nah, ya, dua itu yang daftar tadi masih berapa lagi? Kalau yang daftar sudah cukup Ustaz. Kalau diperbolehkan satu ibu yang di belakang Ustaz. Ya. Oh. Silakan ibu yang di belakang nomor berapa ibu? Nomor 10. Ya sudah nomor 10 silakan. Yang daftar tadi aja. Yang daftar sudah habis Ustaz. Ya, ayo mari. Baik, nomor 10. Nomor 10, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti Yeli Prasasti dari cabang Sambirjo 1, asli dari Gombong. Sesuai dengan brosir pada pagi hari ini, yang ingin saya tanyakan tentang menjawab salam, karena maaf spontanitas, kadang-kadang saya sering pergi ke kamar kecil selalu mengantongi HP, mungkin dalam situasi dinas ataupun dalam situasi dinas saya HP sering saya masukkan ke dalam kantong. Kadang-kadang saya sedang di kamar kecil tapi spontanitas HP berdering, dan spontanitas juga dari rekan yang ngebel itu mengucapkan salam, dan disitulah saya sering secara spontanitas menjawab salam itu, Ustaz. Nah, tapi setelah saya ingat, baru saya langsung juga beristighfar. Nah, hal itu tidak hanya sekali dua kali, saya sering lupa seperti itu. Nah, hal itu bagaimana menurut tuntunan yang pertama. Sedangkan yang kedua, tadi di depan ada seorang yang menanyakan tentang tayamum, yaitu ada tiga persyaratan yang boleh tayamum. Satu di antaranya ada dari ketiga itu adalah musafir. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah batasan seseorang dikatakan musafir? Menurut saya pernah membuka internet, di situ ada beberapa pendapat, boleh dikatakan seorang musafir kalau 80 km. Bahkan ada waktu Rasulullah ada yaitu 3 mil. Nah, untuk itu apakah seandainya saya mengaji di sini, saya termasuk seorang musafir dan melakukan tayamum itu di dalam perjalanan, misalnya mau sholat duha, saya sebenarnya dari rumah sudah melakukan wudu, tapi mau berangkat ke sini batal, akhirnya saya tayamum di dalam mobil itu. Terus yang ketiga kalinya, Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan tentang menjawab salam dalam siaran langsung diperbolehkan. Yang ingin saya tanyakan, saya sering mengikuti siaran langsung tentang sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta yang ditayangkan dari TVRI. Nah, disitulah karena kadang-kadang adzan sholat Jumat di daerah saya, kadang-kadang di MTA radio sudah ditayangkan adzan, tapi di daerah saya belum ada adzan, dan di TVRI sudah ditayangkan adzan, di daerah saya belum adzan. Nah, untuk itulah saya sering juga mengikuti itu, sekalian langsung mengikuti siaran langsung sholat Jumatnya di rumah. Apakah hal ini dibenarkan menurut tuntunan? Saya kira cukup sekian, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Harilah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu itu tersiksa tapi enggak merasa. Coba mau ke WC aja bawa HP itu kan tersiksa. Ya, pas lagi buang air besar, dering-dering atau assalamualaikum, kan terganggu tau, rasa tenang tau. Ya, lebih baik supaya tidak terulang-terulang, HP udah saya dibawa ke kamar kecil, udah saya dibawa. Ya, jadi ya taruh aja di tempat, dan nanti kalau ada telepon apa harus dijawab tuh. Nanti kalau sudah pulang selesai dari kamar kecil kan, kalau lihat HP bekas ada panggilan miss call kan, wah ada miss call. Kalau memang orang penting perlu di telepon balik kan gitu. Daripada tersiksa mosok lagi neng WC di. Jadi dengan adanya HP itu malah menyiksa diri. Yang WC ora tenang, turu ora tenang. Maka kalau saya tenang, rasa digowo, tinggal di situ. Nanti kalau tinggal di telepon tidak diangkat-angkat, mesti yang nelpon ngerti, wah mungkin HP-nya ketinggalan atau sedang tidak didengar atau dipateni sisan malah. Jadi ini diapil atau di telepon tidak masuk, wah HP-nya mati nih kan gitu. Jadi bisa tenang, itu sikap yang begitu kan sebenarnya dirinya itu sangat tertekan oleh HP-nya itu. Batasan musafir, memang kalau pendapat-pendapat banyak ibu, ada yang berpendapat musafir itu harus jarak paling sedikit 80 km dan berjalan kaki. Kalau pesawat terbang bukan musafir itu, paling kan 1 jam sudah sampai. Nah sekarang kalau batasan seperti itu, tidak ada orang musafir sekarang itu. harus jalan kaki 80 km sapa sing sanggup? Nah, berarti sudah tidak ada musafir ta? Kalau berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, musafir Nabi menjamak mengqasar salat itu kalau dalam perjalanan ya kurang lebih lah, kurang lebih 10 sampai ya 11 atau 12 km itu sudah ada musafir. Maka kalau ibu dari Sambirejo manang lho. Gombong, Gombong pas Sragen. Nah, kesini itu sudah musafir. Boleh menjamak, boleh mengqasar salat. Kalau bulan Ramadan pun boleh tidak berpuasa, diganti di hari lain. Kalau ibu mau tayamum, kalau ibu memegang pendapat yang kedua tadi, ya boleh tayamum. Tapi kalau memegang yang pendapat yang pertama, ada air kok, silakan wudu. Wong tayamum itu juga bukan suatu keharusan, suatu kebolehan. Tayamum boleh, karena ada air tidak tayamum ya boleh. Bolehnya apa? Karena saya musafir. Nah, musafir enggak boleh, kalau musafir enggak boleh sakit juga enggak boleh selama ada air apa begitu. Nah, maka yang pertama, yang kedua tadi boleh tayamum kalau kamu sakit atau kamu musafir atau walaupun di rumah tetapi tidak ada air. Itu jadi jarak tempuh ibu Gombong sini sudah termasuk musafir itu. Siar langsung TV, kemudian sholat Jumat ikuti TV boleh enggak? Enggak boleh. Ya, nah untuk salat jamaah yang kuno wis rasane ning masjid. Ya, wong kabeh duwe TV, malah jamaah salate Jumat mengikuti Masjidil Haram malah. Nah, tel TV itu wah melu khotbah mulai Masjidil Haram salate enggak boleh itu. Namanya salat jamaah harus satu tempat. Satu tempat. Berarti enggak boleh kok ngikuti radio, ngikuti TV, terus melu makmum di rumah itu enggak boleh. Ya, sudah cukup ya. Baik, ibu-ibu, saya rasa cukup sekian dulu. Terpaksa tidak bisa nyambung waktu habis. Ini selamat datang dari rombongan dari Jambu, Ambarowo, 13 orang. Cabang Bambang Lipuro, Bantul, 39 orang. Mudah-mudahan bisa istiqomah, ya, bisa menjalankan apa yang hasil kajinya ini, walaupun sudah tahu, mesti ada resiko. Tapi kalau kita ingat ayat Allah itu memang betul. Ya. Allah mengatakan, ya, apakah kamu am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum antadkhulul jannata ya, walama ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul waladina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Itu bukan, apa kamu mengira kamu akan masuk surga ya dah? Sebelum Allah melihat bukti kesungguhan, ya, kesungguhan kamu dalam mengamalkan agama ini dan kesungguhan kesabaran dalam kamu menanggung risiko dalam mengamalkan agama ini. Ya. Apa kamu ngira masuk surga sebelum Allah mendatangkan ujian, cobaan seperti yang pernah diterima oleh orang-orang dahulu? Ya. Mereka digoncang rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa bahaya sehingga sampai Nabi dan orang-orang yang beriman mengharap-harap pertolongan mata Nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah ini? Allah langsung menjawab, ala inna Nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Asal kamu betul-betul menolong agama Allah, walaupun mengalami usiran, mengalami penganiayaan, mengalami caci makian, pertolongan Allah itu dekat. Ya, nah? Kalau kita ingin masuk surga, harapkan pertolongan Allah. Jangan takut, jangan mundur, jangan mandek karena gangguan-gangguan dari manusia. Allah berjanji, in tansurullah yan surkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu menolong agama Allah dengan sungguh-sungguh, Allah menolong kamu. menguatkan pendirianmu. Kalau Allah sudah menolong, tidak ada orang bisa menghalang-halangi. Pertolongan Allah melalui beberapa macam. Mungkin disadarkan mereka, ya, sadarkan sehingga menyadari suatu kebenaran, bisa menerima perbedaan dan sebagainya. Membuka hati mereka, menolong Allah, mungkin menghentikan mereka, memberikan balasan yang setimpal dengan yang mereka lakukan. Sehingga dia tidak bisa berbuat lagi. Mungkin karena sakit, mungkin karena mati, mungkin karena apa, itu pertolongan Allah. Ala inna nasrullah qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka, ya, jadikan. Kalau kamu orang beriman, kata Allah, ya yualadina amanus ta'inu bisabri wassalah. Ya, inna allaha ma'asabirin. Kita sabar. Ya, pertolongan Allah kita harapkan, sabar, tetap dalam istiqomah. Ngaji kita, mengamalkan kaji kita, dan sholat makin mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah menyertai orang-orang yang sabar. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya cukupkan sekian. Berikutnya penyerahan jimat, Ustaz. Oh, mari. Penyerahan jimat dari Mbah Herman, pendengar radio dari Karanggede, Mbah Yolali, berupa satu bungkusan berisi 5 keris, 1 tombak, dan bungkusan jimat tulisan Arab. Karena kotor ini set, mohon diterima. Ya, sini keris pokoknya ya. Ya. Baik, saat cukupan sekian mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. lagi, ya, sholatnya lebih tertib, ya, lebih disiplin begitu Mbak Rina. Iya, Mbak Rina. Mbak Wahyu ya. Iya. Mbak Rina tadi yang dari Blitar. Mbak Wahyu ini sekarang kan sudah duduk di bangku kuliah begitu. Barangkali cara dakwah Mbak Wahyu ini ataupun mengajak teman-temannya untuk belajar mengaji ataupun menjadi lebih baik lagi, bagaimana caranya? Ya, caranya pertamanya saling sharing tentang agama, terus mengajak gitu, mereka bisa tertarik gitu. Sering dilakukan kepada teman-temannya yang ada di kampusnya sana? Ya, sering sih, mulai ini aja. Jadi tentunya untuk Mbak Wahyu dan keluarga bersama-sama, ini satu keluarga ya dari Lampung ke sini? Iya. Pastinya lebih senang lagi bisa bersama-sama keluarga, belajar bersama untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah ini. Kemudian setelah Mbak Wahyu sekarang mengikuti kajian, sholatnya lebih tertib lagi, begitu. Siapa yang ini Mbak paling mendukung atau yang memantapkan untuk memberikan semangat selalu ataupun motivasi kepada Mbak Wahyu? Keluarga ya, terutama ayah dan ibu tuh saling mengingatkan, saling mempengaruhi untuk selalu mengkaji mengkaji Al-Qur'an dan sunnah gitu. Iya. Oh.